Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2, hadis yang kedua. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qol aina turid qala uridu akhon li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi qala fa inni rasulullahi ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menyuruh seorang malaikat dengan rupa manusia menghadang di tengah jalan. Setelah bertemu dengannya, malaikat itu bertanya, "Hendak kemanakah kamu?" Orang itu menjawab, "Saya akan mengunjungi saudaraku di desa ini." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah kamu berhutang budi padanya sehingga kamu akan membalasnya?" Orang itu menjawab, "Tidak. Hanya saja saya mencintai karena Allah." Lalu malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah." Pertanyaan, apakah pada zaman sekarang ini kita bisa melihat malaikat yang berwujud manusia ataukah hal tersebut hanya terjadi pada masa Rasulullah atau pada masa Nabi? Kalau sekarang kamu mau melihat malaikat bisa saja. Nanti kalau mau sekaratul maut. Nah, malaikat tadi menemui. Karena diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah untuk menemui orang yang jalan. Ini yang diambil bukan kamu melihat malaikatnya. Pelajaran apa yang diambil di situ? Ini pelajaran apa? Umumnya sekarang datang kepada orang lain perlu apa? Utang. Nah, rautang ya nyaur utang. Sing penting kalau orang ketemu sekarang tuh punya butuh lah. Walaupun akhirnya pertama nggih kula mriki sepindah silaturahim kuwi kawula jengan nomor 3 wonten betahipun sekedhik gitu. Jane sing pokok betahipun sekedhik kuwi. Dengane pertama silaturahim. Pindut tuwi kawili jengan. Yang ketiga ini tentu saja sing pokok moro ke rumah orang, yaitu nomor 3 tadi. Kalau orang ini tidak, maka kalau Allah sudah tahu orang ini datang ke tempat saudaranya jauh tujuan apa, ya, maka malaikat diutus oleh Allah untuk pelajaran buat manusia. Dialognya antara malaikat dengan orang tadi, ya. Ditanya mau kemana, mau ke tempat saudara saya, benar jalannya jauh. Apa kamu berutang budi kepadanya? Tidak. Ya, kalau berutang budi mau datang mungkin mau membalas budi. Ya, tidak. Ya, saya datang mengunjungi saudara saya itu karena cinta saya kepadanya, karena Allah. Artinya hanya mengharap ridhonya Allah. Nah, maka malaikat diperintahkan oleh Allah, "Ngabari, saya utusan Allah beri kabar kepadamu bahwa Allah mencintai kamu seperti cintamu kepada saudaramu tadi." Ya, Allah mencintai kamu seperti kamu mencintai saudaramu. Jadi jauh-jauh kamu datang karena rasa cintamu kepada saudaramu tadi, Allah mencintai. Yang kamu lakukan itu Allah mencintai. Ini untuk pelajaran lah, dialog malaikat dengan manusia tadi ya. Ya. Diajarkan oleh ini, berita itu sampai kepada kita ya. Jadi maka di samping itu hadis Nabi juga menyatakan kok yang lain, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah ya. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Apa boleh membenci karena Allah? Ya, maksud membenci karena Allah itu kalau memang orang itu ya, dulu misalnya teman akrab dengan kita, sekarang terpaksa putus. Putusnya karena Allah. Karena teman tadi sudah tidak mau diajak ke jalan Allah, atau malah selalu mengajak ke jalan setan. Nah itu tidak mungkin ketemu. Orang putus jalan Allah dan jalan setan tidak mungkin dipadukan. Maka terpaksa berpisah dengan kamu. Ya, berpisah karena Allah. Nah itu tadi, sahabat tadi datang kepada saudaranya tidak punya maksud apa-apa, hanya menjalin hubungan karena cintanya kepada Allah ya, cintanya kepada saudaranya untuk mengharap ridhonya Allah. Nah, malaikat datang menemui dia, mengkhabarkan aku diutus oleh Allah, menyatakan bahwa Allah mencintai kamu seperti kamu cinta pada saudaramu yang akan kamu kunjungi tadi. Nah sekarang gitu itu jarang silaturahim, walaupun ada silaturahim itu sebenarnya ada, mesti ada butuh di balik itu umumnya. Kalau orang dia butuh apa-apa saya rasa serat teko. Itu maksudnya pelajarannya bahwa mencintai karena Allah itu dicintai oleh Allah. Sampai itu Nabi juga mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dikatakan beriman kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. Itu indahnya Islam itu. Supaya mencintai saudara yang sesama muslim itu seperti cinta pada dirinya sendiri. Sekarang juga jarang kita temui. Ya, gitu-gitu. Ya, maka Nabi jauh-jauh mengatakan kan datang Islam itu tinggal namanya saja, Quran tinggal tulisannya saja, ya. Identitasnya Islam tapi perilakunya sudah jauh dari Islam, tapi masih mengaku sebagai orang Islam. Ya, kitab sucinya Quran tapi sudah tidak dikaji lagi Quran itu, ya, tinggal tulisan-tulisannya aja ditaruh di mana-mana jadikan jimat. Itulah kondisi sekarang ini. Tidak merasa, tapi jauh dari Islam. Malah ada orang ngaji aja dibenci kok zaman sekarang. Padahal yang dicintai Allah. Nabi kita mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Di kajian yang isinya mengajar dan mengajarkan Quran itu ya, yang paling dicintai Allah. Ya, sekarang aneh, itu orang yang belajar mengajar Quran itu diganggu, dialang-alangi, dibenci. Yang membenci siapa? Yang membenci ya menyatakan diri sebagai orang Islam. Masa orang Islam mau benci Quran dikaji? Quran dikaji kok benci, dia ngaku Islam sisan. Malah meden-medeni ulama ayo jawab bali ning Quran nanti kena racun. Lah itu kan bahaya sekali. Ya, Quran itu asyifa lima fisyudur. Quran itu obat. Lah kok dikatakan orang yang disebut ulama katanya Quran itu racun. Ya, apalagi halaman 3 hadis yang pertama. An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul laila. Fakultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Hai Abdullah, apakah kau kira aku belum diberitahu bahwa kamu puasa di siang hari dan sholat di malam hari?" Aku menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Jangan kamu lakukan. Puasalah dan berbukalah. Sholatlah dan tidurlah. Karena sesungguhnya jasadmu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan. Matamu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan. Istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu tunaikan. Dan orang yang berkunjung kepadamu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan." Pertanyaan, seberapa ukuran hak jasad kita Ustaz? Karena tiap orang berbeda-beda. Kamu paham gak lah hadis tadi? Jadi ini ada orang kalau siang puasa, kalau malam apa tadi? Sholat terus. Jadi sebenarnya orang itu ibadah terus, siang puasa, malamnya sholat. Ya. Sehingga seolah-olah tidak memberikan haknya. Maka Rasulullah, puasalah kamu siang hari. Tapi berbukalah. Ini ada puasa nek cara jawane puasa terus menerus jenenge puasa apa? Bleng. Kalau dalam bahasa hadisnya puasa wisol. Orang ini puasa malamnya sholat. Puasa sholat jarang berbuka. Maka Nabi mengatakan, puasalah kamu dan berbukalah. Wancine buka, buka. Sholatlah kamu di malam hari boleh, tapi waktunya tidur, tidur. Sholatlah dan tidurlah. Dan Nabi kan begitu loh. Jangan kamu lakukan tempatnya itu. Maka dalam Rasulullah, puasalah, bukalah, sholatlah dan tidurlah. Dijelaskan, karena sesungguhnya jasadmu mempunyai hak. Jasad itu tubuh ini mempunyai hak. Jangan diperkosa. Saatnya ngantuk, tidur. Saatnya lelah, istirahat. Sekarang dia lagi senang golek duit itu kan tidak mau istirahat. Maka Rasulullah melarang begitu. Jasadmu punya hak. Kerja boleh. Tapi kalau sudah kesel, istirahat. Lelah, istirahat. Malam boleh kamu sholat malam. Tapi jangan terus tidak tidur semalam suntuk. Matamu punya hak. Ya, mata itu punya ngantuk, ngantuk tidur. Nah itulah. Jadi semua punya hak. Istrimu juga punya hak. Nah, kamu siang puasa, malam sholat terus. Lah kapan menyentuh istrimu? Itu punya hak itu yang harus ditunaikan. Ya. Orang yang berkunjung padamu maksudnya tamu. Tamu itu punya hak juga. Nabi kita mengatakan, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Muliakan tamumu. Dan kalau kamu siang puasa, nenek tamu piye? Perambut suguh. Padahal kamu bisa menyuguhnya. Malam sholat terus, kalau tamunya datang malam kamu sedang sholat. Nah, tamu yang datang ke rumahmu itu juga punya hak untuk dimuliakan. Maka puasa siang hari boleh, sholat boleh, tapi puasa bukalah, saatnya buka itu buka. Malam sholat malam boleh, tapi saat ngantuk tidur. Ya? Orang yang beriman kewajiban memuliakan tamu. Maka kalau ada tamu ke rumahmu, dijaga, dihormati, dimuliakan. Punya hak semua. Ya. Itu kewajiban harus ditunaikan. Nah, itu maksudnya begitu. Lihatnya seberapa ya menurut kemampuanmu. Ya, ada orang yang kerja mungkin tinggal lihat pekerjaannya kan. Memang orang yang kuat, apabila juga kerjaan kita banyak orang-orang saudara-saudara kita yang kerjaannya misalnya pengendara becak itu. Mungkin ada yang ngangkut dari sini sampai balapan 5 kali kuat. Tapi ada angkut dari sini sampai balapan wis balik mengkis-mengkis ada. Ya. Nah, tinggal kekuatannya menurut kemampuannya masing-masing. Pokoknya jangan diperkosa. Ya, saatnya istirahat, istirahat. Puasa saatnya berbuka, buka. Jangan puasa pecik kuat, buka terus. Apa? Puasa terus randang buka. Malah posone ngebleng sisan. Ngebleng ora buka ndak boleh. Ya. Puasa orang Islam puasa tidak berbuka itu tidak boleh. Malah disunahkan puasa itu segera berbuka. Kalau saatnya berbuka itu segera. Artinya bukan segera kok urung wancine buka terus buka ndak. Sudah masuk waktu berbuka segera dibuka. Tidak malah tak sholat sih, maghrib sih, gue pengen sholat bukanya tenang, tidak baik itu. Yang baik, pancine buka dulu, sholatnya nanti. Nah gitu kan, buka dulu baru sholat maghrib. Itu, jadi tidak boleh kita mendolimi diri kita sendiri. Ya kita diingatkan oleh Rasulullah, jasadmu punya hak yang harus ditunaikan. Ya ditunaikan. Nah, kalau kamu tanyakan seberapa hak jasad masing-masing orang, ya menurut kemampuannya masing-masing. Apalagi masih di halaman 3 hadis bawahnya. An anasin anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqal ma min abdin muslimin ata akhan lahu yazuruhu fillahi illa nadahu munadin minas samai antibta wa tabat lakal jannah wa illa qala Allahu fi malakuti 'arsyi 'abdi zarafiyya wa 'alayya kirahu falam ardallahu bikiran dunal jannati rawahu Abu Ya'la. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendatangi saudaranya yaitu mengunjungi karena Allah kecuali ada malaikat yang menyerunya dari langit dengan mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan surga yang baik untukmu. Dan jika tidak demikian, Allah berfirman di kerajaan arsnya, hambaku berkunjung karena aku, dan pasti aku akan memuliakannya. Maka aku tidak ridho memberi balasan baginya, kecuali surga. Bagaimana kita membudayakan atau membiasakan saling mengunjungi hanya karena Allah? Itu tidak, pertanyaan itu gampang, tapi dilaksanakan tidak mudah. Tadi saya katakan tuh, zaman sekarang kok mengunjungi karena Allah itu jarang sekali. Biasanya mengunjungi saudara itu karena ada butuh biasanya. Butuhnya urutang nih, butuhnya urutang cek besok. Butuhnya butuh apa? Nah, butuh utang ini desak karena keperluannya tinggal besok pagi. Ya, gitu. Jadi seolah-olah kewajiban ini harus segera terlaksana besok, padahal hutang itu tidak wajib. Yang wajib itu apa? Nyaur. Nek nyaur sudah ada sinyal nyaurkan, sudah punya, tidak segera disaur. Padahal kata Nabi, matlul ghani dzulmun. Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu, itu kedzaliman. Biasanya orang kalau nyaur hutang kan santai-santai. Tapi saya nengsek, wong belum jatuh tempo, ada pakai dulu. Pas jatuh temponya, tidak ada. Tidak ada. Kalau menyegerakan, kalau memang sudah ada, walaupun belum jatuh tempo, sudah ada, segera dibayar lebih baik. Daripada ditunda-tunda, akhirnya jatuh tempo malah gak bisa bayar. Itu dolim. Maka itu, ini perbuatan yang baik datang mengunjungi saudaranya karena Allah. Dan ini pun sebenarnya sudah dituntunkan oleh Allah. Hidup ini supaya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya itu artinya aktivitas hidup. Di saudara dalam sebut dalam hadis tadi, dia datang mengunjungi saudara itu aktivitas hidupnya dia. Untuk apa? Dia mengharap ridhonya Allah, silaturahim, menyambung persaudaraan. Untuk dapat ridhonya Allah. Tidak punya maksud apa-apa. Nah, gitu. Nah, itu kok dikatakan oleh malaikat tadi menyeru dari langit bahwa Allah mencintai apa yang kamu lakukan itu. Sampai Allah mengatakan, lah ini berbuat baik karena aku, mengunjungi saudaranya karena aku, maka tidak pantas aku memberikan balasan apapun kepada dia kecuali surga. Ya, aktivitas hidupnya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Maka pengertian wa mahyaya, hidupku itu tidak hanya hidupku itu aja, hidup dalam arti aktivitas hidup. Apapun yang dilakukan oleh orang Islam itu aktivitas hidupnya mengharap ridho Allah. Darah datang ke sini, aktivitas termasuk aktivitas hidup kan? Biar dari Allah, ini dari saudara-saudara dari rombongan banyak ini jauh, ya. Dari Gombong, Gombong Kebumen 5 bis, 2 mobil, jumlahnya 312 orang. Ya. Dari Kabupaten Madiun 4 bis dan 2 mobil, jumlahnya 225 orang. Ya. Dari Sukomoro Nganjuk 1 bis. Kampung Rambutan Jakarta 20 orang. Pontianak Kalimantan Barat 11 orang. Kasian Bantul 70 orang. Ya. Randu Dungkal Pemalang 55 orang. Kedu Temanggung 1 bis dan 1 mobil. Wali Telon Temanggung 40 orang. Cepu, Jepara, Blora 83 orang. Bawang Lipuro Bantul 1 bis dan 2 mobil. Sine Paron Ngawi 2 bis. Semuanya ibu-ibu. 13 Kota Madiun 1 bis. Turi Gamping Sleman 81 orang. Kota Semarang 110 orang. Ini termasuk aktivitas hidup wa mahyaya ini. Ya. Aktivitas hidup. Nah, ini sudah sampai di sini pengajian berarti dari rumah jam berapa tadi malam? Sudah sampai di sini itu dalam aktivitas hidup. Maka kalau dilinci itu inna sholati lillahi rabbil alamin. Sholatku hanya mengharap ridha Allah. Wa nusuki nusukku. Nusuk itu ibadah wujudnya menyembelih hewan. Atau menyembelih hewan tujuannya untuk beribadah. Misalnya kurban, akikah dan sebagainya itu. Itu termasuk aktivitas hidup juga dalam arti beribadah. Ya. Yang ketiga, wa mahyaya, aktivitas hidup segala apa aja. Karena orang Islam itu memang ya, aktivitas hidupnya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Maka aktivitas hidupnya wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Wa mamati sampai mati. Mati pun dalam rangka tunduk patuh kepada Allah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Nah ini modal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada hambanya. Kalau kita mendapat kepingin dari keberuntungan itu semua aktivitas hidup dilaksanakan karena Allah. Rombongan-rombongan jauh ini juga diniati karena Allah. Ya. Sampai kita mendapat ilmu karena Allah, perhitungkan oleh Allah, saya pergi dari rumah sampai sini dapat kebaikan, pahala dari Allah. Ini kalau niatnya betul karena Allah, Allah memberi balasan. Tidak setengah-setengah. Ya. Karena Allah telah berjanji, inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang yang beriman itu. Ya, hartanya dan jiwanya dibeli oleh Allah surga. Maka kalau aktivitas hidupnya hanya mengharap ridha Allah, dibayar dengan Allah surga. Ya. Sampai misalnya dalam peperangan itu pun resikonya mati. Sudah dijanjikan oleh Allah, kalau kamu dalam peperangan, kamu membunuh orang atau dibunuh sehingga kamu mati, itu ya jadi janji Allah. Kamu tetap dibayar surga. Nah, maka ditutup akhir ayat itu fastabshiru bibaikumul bayil. Bibaikumul bayil. Bibaikumul bayil. Fastabshiru, bergembiralah kamu. Bibaikumul bibaikumul ladzi bayatum. Bibaikumul bayatum. Kamu berjual beli kepada Allah. Jangan kamu, maka bergembiralah kamu. Ya, bergembiralah kamu berjual beli dengan Allah. Karena kalau kita transaksi jual beli dengan Allah itu harta kita, tenaga kita, pikiran kita, sampai nyawa kita semua dibayar dengan surga. Maka dengan jual beli kepada Allah, fastabshiru, bergembiralah kamu. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan diberi bayaran oleh Allah dengan surga. Nah, itu sudah menjadi janji Allah. Baik dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, maupun dalam Al-Quran. Siapa yang menyalahi janji? Kalau Allah tidak pernah menyalahi janji. Selain Allah, janji pada manusia apalagi sering disalahi. Tapi kalau dengan Allah itu tidak pernah. La yukhliful mi'ad innallah la yukhliful mi'at. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka bergembiralah kamu. Berjual beli dengan Allah. Pasti untungnya. Nah inilah. Jadi itulah termasuk orang yang tadi Allah mengutus malaikat suruh memberi kabar orang yang ya, datang kepada saudaranya hanya mengharap ridha Allah karena cintanya kepada Allah. Dibayar dengan surga oleh Allah. Apalagi bersurahalaman 4 hadis yang paling atas. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutajalisina fiyya wa lil mutazabirina fiyya walil mutabazzili nafiyah. Arwah Malik. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, kecintaanku pasti meliputi kepada orang yang saling mencintai karena aku, saling berteman karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku. Pertanyaan, kalau kita saling memberi karena kita berteman baik dan itu menimbulkan rasa kasih sayang, apakah memberi yang seperti itu belum karena Allah dan masih salah niat, Ustaz? Nah, kamu karena Allah apa bukan? Yang tahu kan kamu sendiri dan Allah yang tahu. Ya, kalau kamu karena Allah, seperti tuntunan Allah tadi ya, termasuk memberi silaturahim, memberikan petunjuk, memberikan harta dan sebagainya itu termasuk aktivitas hidup kan. Kalau kamu aktivitasnya hidup tadi untuk mengharap ridhanya Allah, nah Allah kan beri pahala kepadamu. Tapi kalau kamu memberi sesuatu kepada orang lain, biar orang lain nanti memberi balasan pemberian kepadamu genti, atau orang itu biar senang kepada saya, atau orang itu kebetulan kamu orang kaya, suka memberi kepada tetanggamu yang tidak punya, maksudnya nanti kalau orang ini suatu waktu tak butuhkan, tak kongkon, biar nurut, itu bukan karena Allah. Bilalah sudah diberi, ditolong, suatu saat kamu dapat kesulitan, ngongkon dia tidak mau, kamu merasa rugi. Gitu? Tapi kalau karena Allah, enggak ada yang dirugikan. Maka ada suatu riwayat, gitu? Tiga orang yang tertutup di dalam gua, tidak bisa keluar. Ya? Dan dia berteduh dalam gua, tahu-tahu pintu gua tertutup batu besar. Sudah, tidak ada yang bisa membongkar. Batunya besar, sambil dia teriak-teriak dalam gua, tidak ada yang dengar. Wong ketutup batu. Akhirnya masing-masing tiga orang tadi berwasilah pada amal perbuatannya. Salah satu di antaranya, jadi orang yang dulu pernah memiliki pegawai ruh yang kerja di rumahnya. Ya. Ketika itu dia diberi apa ongkosnya, biayanya atau diupahi satu ekor kambing betina. Nah, belum sampai ongkos tadi diambil, buruh tadi pergi. Tapi majikan-majikan yang baik, karena itu bukan milik saya, miliknya buruhnya tadi, akhirnya dipelihara. Kambing betina sebagai upahnya dia selama kerja di situ tadi, dipelihara. Singkatnya kambing tadi menjadi banyak. Banyak, wong betina. Kambing betina kan bisa beranak. Yang beranak kadang-kadang kambing beranak, satu kali beranak berapa? Kadang dua, kadang tiga. Diupayani terus ya rumah majikannya. Nah, suatu saat sudah lama, buruh yang tadi belum mengambil ongkosnya, upahnya tadi, datang lagi minta kepada majikannya, saya dulu pernah kerja di sini, tapi saya belum diberi upah, saya waktu itu sudah diberi upah, tapi belum sempat saya ambil, saya sudah pergi. Sekarang saya mau minta upah saya dulu. Majikannya tadi, yang ngomong enak aja, ya sudah kamu ambil tuh. Kambing di sawah kalau sekarang di tempat penggembalaan itu milikmu semua, kamu ambil. Ya sudah. Akhirnya orang tadi merasa tersinggung. Loh, ini saya datang minta hak saya. Jangan diremehkan. Wah, dilulu itu nih, cowok-cowok. Betul, ini jelaskan oleh majikan. Betul, kamu dulu sabri umpah kambing betina. Ya, karena belum kamu ambil, akhirnya kambing tadi saya pelihara. Karena betina akhirnya beranak-beranak, sekarang menjadi sekian banyak, itu milikmu semua. Kamu ambil. Ya, ada. Sudah, tanpa ucapan terima kasih, kambing tadi digiring semua. Tanpa terima kasih. Nah, majikannya tadi tidak apa-apa, tidak kok sakit hati. Karena memang itu kambingnya dia. Gitu? Ya, karena memelihara kambing miliknya, buruh yang belum diambil tadi, itu karena Allah, dia kewajiban. Karena Allah diberikan senang. Ya. Kalau kamu bisa begitu itu. Orang terima kasih namanya. Wes, kuwi ora nitik gitu. Asuwe nak tak pakani ngerti kok. Ya iki wong e diopah kambing siji dadi sakmono ucapan terima kasih we ora. Karena yang diharapkan bukan ucapan terima kasihnya. Ya, kowe terima kasih apa ora terima kasih, saya mengharapkan ridhonya Allah. Ya, itu. Ya, maka akhirnya pintu gua yang tertutup batu tadi karena dia mengadu pada Allah, ya Allah, kalau perbuatan saya kepada buruh saya tadi termasuk amal baik saya, tolonglah bukakanlah pintu gua ini. Tergeser pintu gua ini. Jadi perbuatan itu berarti dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Nah kalau kita biasanya begitu mendapat jawaban terima kasih. Nerah diterima kasih nesu. Melakukannya terima kasih, ya dapatmu terima kasih itu tidak dapat pahala dari Allah. Ya, tidak dapat pahala dari Allah. Maka jangan salah niat. Ya, kalau orang sekarang datang, kalau dalam hadis tadi terang, orang datang mengharap ridhonya Allah, mengunjungi saudaranya, betul dia tidak ada harapan apa-apa kecuali mengharap ridhonya Allah. Dan niatmu karena Allah apa tidak, yang tahu kamu sendiri dan Allah. Kalau kamu niatmu karena Allah, ya, Allah akan memberi balasan surga tadi. Nah, maka itu yang tahu niatnya itu karena apa, ya dirinya sendiri dan Allah. Apalagi? Mas, masih di halaman 4 hadis yang kedua. An Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka ada seorang penyeru yang menyatakan, perbuatanmu sangat baik, begitu pula langkahmu, dan kamu akan menempati rumah di surga. Di kampung, kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, pasti ada charteran untuk menjenguk orang sakit tersebut, bahkan sampai nyarter sepur kelinci. Tapi kadang-kadang niatnya bukan karena Allah, tetapi hanya karena pekewuh atau karena ikut-ikutan saja. Apakah perbuatan tersebut termasuk kebaikan? Apakah langkah-langkahnya juga baik? Dan apakah Allah juga, apakah orang tadi bisa menempati surga? Kamu tahu, orang berbuat karena pekewuh saja. Kancane tilik, ora tilik, pekewuh. Nah, karena pekewuh itu benar karena Allah apa tidak? Tidak. Kalau orang beramal karena Allah itu tidak punya pekewuh dari manusia. Gitu? Manusia benci boleh, manusia senang boleh. Yang penting saya beramal ini supaya dicintai Allah. Gitu? Ada orang mau ngaji pekewuh tanggane aneh. Padahal ngaji itu perintahkan Allah. Ya. Quran diturunkan oleh Allah itu lihat dabaru ayatihi supaya dikaji tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakara ulul albab, kalau kamu mau mengkaji tiap-tiap ayat-ayat Al-Qur'an, kamu dapat pelajaran. Dikatakan juga oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kamu menurut Allah itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini itu perintah Allah, perintah Nabi. Maka kalau kita melaksanakan perintah Allah, saya sebagai orang Islam, saya juga tidak ngerti isinya kitab suci Al-Qur'an, saya padahal mengakui kitab suci Al-Qur'an itu kitab suciku, isinya saya tidak tahu. Kamu ngaji, padahal tetanggamu renek sing ngaji. Dilokke, "Oh, kowe saiki ngaji nang kono to?" Jawab, "Iya, terus terang ngono pekewuh." Ora ya mung arep mlaku-mlaku rono ae kok. Alhamdulillah. Padahal mestinya kamu kalau karena Allah itu saksikan, "Isyhadu bi anna muslimin, bi anna muslimun." Saksikan saya itu orang muslim. Saya orang muslim, kitab suci saya Al-Quran, saya tidak mengerti Al-Quran, maka saya ngaji. Kamu sekarang ngaji? Oh iya saya ngaji. Ya kalau mau tak ajak ngaji ya, biar ngerti isinya Quran itu apa gitu. Ngomong ngaji ini pakai wuh. Ya tak? Pakai wuh. Lo kok ngomong kita ya orang harap ngaji. Ya. Quran ini dibelikiran. Langgo, tengok majis melu melebu ngaji. Kemudian kok ngaji ya? Enak tonggoku saya enak orang tadi. Jangan ngerti ngerti tanggane. Walaupun ngaji betul kamu enggak dapat nilai karena pekewuh dengan manusia. Ngerti nih, ini larangannya Allah. Kalau kamu mengamal tidak mau mengamalkan larangan Allah itu tadi, kamu dikucilkan dari tetanggamu. Ya, tetanggamu dilah punya kamu tetangga suka judi, suka mabuk. Anggri jagongan mesti judi. Gitu? Nah, kamu ikut jagong di situ. Teman-temannya do judi gaya kalangan kabeh. Kalangan judi. Kamu ndak ada, kamu sendiri lah. Kewuh. Akhirnya melu gabung. Melu judi. Gitu? Melu. Nah, terus dilokke tanggamu loh. Itu kan judi kan ndak boleh. Kamu mengapa kamu kok ikut? Niatku ora judi. Niatku ngembuli masyarakat. Sebab kowe delokan ku lho, kabeh do ndek kalangan, nek aku ora melu ning kalangan kono, aku Tengok-tengok dhewe ra nek kancane omong, akhirnya saya ikut di situ. Mending nguduku mung sithik-sithik wong niatnya saya mengembuli masyarakat saja. Itu amal baik atau bukan? Nah, kita amal kemasyarakatan itu amal kemasyarakatan setan, masyarakat setan itu. Karena judi itu perbuatan setan. Lawang orang melu setan kok pekewuh gimana? Harusnya merasa bangga, saya orang Islam. Kok kancane do mau kan ndak mau saya Islam. Orang Islam itu enggak mau. Malah Allah memerintahkan setan itu musuh. Saya tidak akan berkompromi dengan setan. Judi itu perbuatan setan, mabuk itu perbuatan setan. Saya tidak akan berkompromi sampai kapanpun, harusnya gitu. Wah, ngono kowe engko digeting masyarakat, masyarakat boleh benci sama saya. Saya tidak takut dibenci masyarakat. Saya tidak bangga disintai masyarakat, tapi yang saya sedih kalau Allah tidak mencintai saya walaupun masyarakat mencintainya. Wong masyarakat yang mencintai kamu kalau kamu diambil oleh Allah ya tidak bisa nolong apa-apa. Tidak bisa nolong apa-apa. Maka itu berbuat karena pekewuh itu tidak amal baik. Gitu. Masuk dapat ulem toko tanggane mitoni apa digawe apa ya. Ya. Kamu ora teko pekewuh nek ora nyumbang. Akhirnya kamu nyumbang golek utangan sik. Nyumbang golek utangan itu bener apa enggak? Buta mbok pekewuh apa? Mosok moro njak ora. Wong padahal undanganmu itu untuk jagong bukan untuk nyumbang. Gitu. Undangan jagong, ora usah nyumbang ora apa-apa. Ya kalau memang kamu punya menyumbang silahkan saja, tapi kalau tidak punya ora usah ndadak golek utangan dienggo nyumbang. Lah wong dheweke dhewe utang kok nyumbang. Itu kata bener kan tuh. Ya karena pekewuh tadi. Nah pekewuh dengan manusia direwangi nyumbang kalau utang-utangan. Tidak pas itu. Ya. Kalau memang kamu diundangi mau datang ya sudah. Ya. Katakan sudah salaman. Ya melu salaman. Ya. Andai kata kamu salaman tidak bawa amplop apa ora didol ke tanganmu. Ya. Loh ini belum ninggali amplop loh apa gitu. Enggak. Undangan saya ke sini itu untuk jagong ya udah jagong rampung mulai. Maka ya kita diperintah oleh Allah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita melaksanakan taulah itu dengan ikhlas hanya menurut tuntunan agama. Jangan pekewuh dengan manusia. Kamu melaksanakan perintah Allah kok pekewuh dengan manusia. Manusia yang kamu pekewuh itu enggak bisa nolong apa-apa di hadapan Allah. Maka orang Islam itu diadep diamal wajar saja lah. Apa enenge rasa dada pekewuh. Amal yang dilakukan karena pekewuh dengan manusia tidak akan ada pahalanya, tidak menjadi baik. Apalagi Rasulullah halaman 5 maaf. Di rawinya ada rawahu Tobroni fil Ausat bi isnadin jayyidin. Hadis riwayat Tobroni dalam Al-Ausat dengan sanad jayyid. Yang dimaksud dengan sanad jayyid itu bagaimana? Jayyid itu baik. Bagus. Sanad jayyid. Ada toh? Nilai ada jayyid atau nilai mumtaz. Ini baik. Sanad jayyid itu saatnya baik gitu loh. Apalagi kemudian hadis di bawahnya an Abi Hurairah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala adhiyafatu salasatu ayyamin fama siwa zalika fahuwa shadaqatun. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda haknya tamu itu selama 3 hari maka yang lebih dari itu menjadi sedekah. Pertanyaan, mohon penjelasan, apakah bertamu lebih dari 3 hari itu apa dilarang? Kemudian yang dimaksud dengan sedekah ini, sedekah bagi tamu atau sedekah bagi tuan rumah, dan sedekahnya berupa apa? Jadi kewajiban menghormati tamu itu selama 3 hari. Kalau ada tamu di rumahmu sama 3 hari itu dihormati. Kalau kok tamunya kerasan, wong tamu kan ratau moro ratau nyambut gawe disuguh atine mangan ya mangan. Itu tamu kan gitu, maksud tamu kok nyambut gawe. Lah barang dihormati serat, kewajiban menghormati 3 hari. 3 hari kamu di situ. Kalau sudah lebih 3 hari kok kamu masih menerima di situ, kamu sebagai sedekah nyuguh tamu yang lebih dari 3 hari masih kamu hormati, kamu sebut sebagai mati biasa itu sedekah kebaikan bagimu. Ini tamu, jadi tamu nganti setengah sasi orang mulai tamu ini geragas itu. Jadi tamu malas, raga, nyambut gawe, wah tadi tamu ini penak, rasa nyambut gawe dijamin gitu. Nah, nek ndang mulai nek omah nek ora nyambut gawe ora mangan. Nah, tamu gitu enggak baik. Gitu. Maka itulah Islam diatur. Ngoro tamu itu paling banter 3 hari. Ya. Nah, bagi tuan rumah yang didatangi tamu tadi, 3 hari kamu hormati, kamu perlakukan sebagai tamu. Kalau sudah lebih, udah kamu kerja biasa, hormati, ya. Dan saja kalau kamu masih menyediakan untuk penghormatan tamu itu baikan bagi kamu, sedekah bagi kamu, baikan gitu loh, bukan dosa bu. Apalagi Rasulullah 86 di arti hadis kita ambil yang tengah. Apakah kamu punya makanan? Istri itu menjawab, tidak, kecuali sedikit makanan untuk anak-anak. Orang Ansor itu berkata, hiburlah anak-anak dengan sesuatu. Dan apabila tamu kita telah masuk, padamkanlah lampunya dan perlihatkanlah kepadanya seolah-olah kita juga sedang makan. Maka apabila tamu itu akan makan, berdirilah kamu menuju tempat lampu dan matikanlah. Rawi berkata, lalu mereka sama duduk sedangkan tamu itu makan sendirian. Setelah pagi hari, orang Ansor tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu. Lalu beliau bersabda, sungguh Allah kagum atau ridha dan memberi pahala atas perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Pertanyaan, memberitahukan suatu amal yang dilakukan kepada orang lain itu apakah tidak termasuk riya Ustaz? Dan apakah zaman sekarang ini juga boleh memberitahukan amal-amal kepada orang lain? Kamu jangan salah paham. Orang lain tadi siapa tadi? Yang diberitahu tadi siapa? Rasulullah. Dia berbuat semacam itu terhadap tamunya. Karena Rasulullah itu benar apa salah gitu loh. Ya. Sebetulnya dia itu tidak punya makanan untuk nyuguh tamu. Karena Nabi kita mengatakan kalau ada tamu fal yukrim dhaifahu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamumu. Kamu tahu tamu ini jauh-jauh dan lapar. Untuk memuliakan tidak sekedar ditompo, dibagekke, dimuliakan, disuguh makan, wong dia lapar. Tapi ketika tanya istrinya, ya, ada makanan tidak hari ini? Istrinya mengatakan tidak ada, kecuali tinggal sedikit itu jatah untuk anak-anak. Ya, karena kewajiban menghormati tamu tadi, suami tadi bilang sama istrinya, hiburlah anakmu. Hibur, pojak gucek apa didungengke apa nek cara kita gitu ya. Sampai anakmu nanti tidur. Tak cilik ya. Didungengke apa sesuai keturun. Nah, makan jatah mestinya untuk anak-anak tadi disuguhkan tamu. Tapi karena itu wong jatah anak-anak tinggal sedikit, tamune nanti kalau kon makan sendiri. Ya pekewo. Maka diatur itu dah. Suguhkan bareng itu. Kita ya ambil piring, depan di situ, seolah-olah nanti bareng. Nanti kalau tamunya sudah masuk, lampu kamu matikan. Dan kita seolah makan bersama tamu. Tamunya tapi ada nasi, kemarin kita kan nasi itu ya. Nasinya tenang, lah kita sekedar luntang-lunting nih piringnya kosong. Tapi ngerti nih tamu, ini tak tuan rumah juga ikut makan. Nah, setelah selesai, kira disingkirkan. Nah, bagiannya peristiwa dia seperti itu lakukan pada tamu, disampaikan kepada Rasulullah, diceritakan. Benar apa salah? Saya menghormati tamu semacam ini. Sehingga mengalahkan jatah anak, saya kasihkan tamu. Ya, tamunya biar makan, tidak pekewo. Saya juga duduk bersama situ pura-pura makan. Makannya mau pura-pura. Nah itu kan. Maka Rasulullah jawab dengan perbuatan itu, Allah mencintai apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan Allah mencintainya. Ridho Allah. Bahkan kagum, sungguh Allah kagum. Ridho dengan dan memberi pahala kepadamu atas perbuatan kalian terhadap kedua tamu kalian tadi. Jadi perbuatan yang dilakukan sahabat tadi begitu baik, Allah kagum. Ya. Artinya perbuatan itu diridhai oleh Allah. Nah, tidak salah begitu. Nah itu sampaikan pada Nabi, karena Nabi kan tempat tumpuan pertanyaan tentang agama. Dia melakukan semacam itu, ternyata dijawab oleh Rasulullah, Allah ridho dengan apa yang kamu lakukan. Gitu loh. Ya, dari sahabat-sahabat dulu itu, kalau memang ada tamu, berusaha menjamu maksimalnya, kemampuannya. Ya. Apalagi, nah kalau kamu berbuat baik, kamu ceritakan kepada orang lain, tidak baik, itu kamu riak. Tapi kalau kamu tanyakan pada Nabi, tujuannya untuk mengetahui sikap begini salah apa benar, ya, itu tepat pada tempatnya. Apalagi? Pada hadis di halaman 7 sampai di halaman 9, diceritakan tentang Rasulullah yang bersuara lemah karena lapar, dan roti Ummu Sulaim yang diremuk dan bisa dimakan serta mengenyangkan banyak orang. Apakah ini yang dinamakan mukjizat Nabi dan keberkahan, Ustaz? Iya, kamu jangan melu-melu. Ya. Roti cukup, remuk atau mbok curi banyu. Jadi santan lo dimangan bareng, lah nggak akan, kalau buat kamu nggak akan terjadi. Ini mukjizat Nabi seperti tadi, datangan budara tadi untuk menyuguhkan tamu, ada semangkuk susu besar, dah dia sendiri singkat ngetok ke tadi, budara tadi, dah, sebenarnya dia sendiri juga lapar kepingin, wah kok aku mungkin ngetok-ngetok orang dikon ngombe gitu loh. Dalam hati tapi. Model kamu kan diombe sih. Sisanya kayak tamu. Enggak. Karena kamu suruh nyuguhkan tamu, ya ya sudah suguhkan. Walaupun kamu lapar seperti apa, tidak disuruh minum, ya tidak minum. Nyuguh ketok, walaupun jane kamu sendiri butuh. Tapi armatur Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau saya mengambil duluan? Tidak berani. Ya. Aku khawatir kalau tidak suka ini. Kalau kita kan khawatir tak suka gesek. Cuma entek aku sudah keluar rauman kan gitu. Tidak, nah, makanya Nabi sudah. Akhirnya semua tadi kami minum susu ya. Sudah. Kenyang. Panggil lagi 10 orang lagi. Panggil lagi. Kenyang. Nah sekarang tinggal Pak. Kamu dan aku. Kamu tadi yang disuruh tadi. Aku Nabi. Bawa ke sini. Nah, kamu minum. Nah, minum lagi. Sudah selesai minum, suruh minum lagi, minum. Tiap disuruh Rasulullah minum, akhirnya sampai kenyang. Tuh, minum lagi, sudah penuh ya Rasulullah. Perutnya sudah penuh dan tidak muat lagi. Nah, itu dah. Nah, baru Nabi meminumnya. Sehingga semangkuk susu yang diperkirakan habis tadi kurang, bakale dirinya tidak akan uman, ternyata tamunya semua dapat kenyang, dirinya sendiri yang tukang ladeni tadi pun kenyang, masih turah. Nah, itu mukjizat berikan Allah pada Nabi. Pokoknya apapun yang perintahkan oleh Nabi, suka atau tidak suka, laksanakan. Ya, karena Allah ada sesuatu yang kebaikan. Ya, nah, suka dirinya sendiri lapar, enak. Satu mangkok susu sebenarnya dibiasa minum malah penyuguh ke tamu. Biasanya kalau tamu disuguh itu ya sudah, kemudian tamunya ya lapar pisang. Pasti pikirannya saya nanti tidak uman nanti kan gitu. Tidak, karena perintahnya kamu tidak untuk minum, suruh membagikan apa ngelatih ke tamu, ya sudah kamu lakukan. Itu. Di para sahabat yakin atas perintah Rasulullah ditaati, maka orang yang nanti itu perintah Rasulullah itu kamu suka atau tidak suka dilaksanakan. Kayak kamu suka atau tidak suka laksanakan dengan baik. Apalagi bagaimana cara mendidik akhlak kita agar selalu bisa mendahulukan saudara kita yang lain, seperti akhlak Abu Hurairah dalam riwayat ini yang selalu bisa menahan keinginannya dan mendahulukan sahabat yang lain. Kita bisa saja kalau memang mau mendidik diri kita. Ya dah, memang gejolak hawa nafsu itu mesti kepengen memenuhi keinginannya. Tapi kalau kita mau mendidik, ya dididik. Dengan kamu belajar ini hadis Nabi seperti itu tadi, ya, dididik dirinya, diamalkan itu. Walaupun kepingin seperti apa, kalau memang itu bukan miliknya dan belum mendapat izin untuk menggunakannya, ya dididik dirinya, dibiasakan begitu. Kalau sudah menjadi kebiasaan taat kepada Allah, taat pada Rasul, untuk maksiat itu enggak berani, kebiasaannya taat. Tidak akan berani. Dan itu mendidik itu tidak sekali dua kali, terus menerus. Maka dengan hasil ngaji kita, apa yang kita dapat dari hasil kajian itu diamalkan, itu mendidik diri. Kalau sudah tahu itu larangan, semaksimalnya dijauhi. Kalau itu tahu perintah Allah, semaksimalnya dilakukan. Dan melakukan perintah Allah ini tidak usah lihat kanan-kiri. Tetanggane seneng apa tidak, cocok apa tidak, tidak perlu dipikir itu. Ini perintah Allah, sudah yakin perintah Allah itu tidak mungkin akan menyesatkan hambanya. Nah, kalau sudah begitu, laksanakan semaksimalnya. Idza amartukum bisya'in fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan menurut kemampuanmu, bukan menurut kemauanmu, kemampuan dilaksanakan semaksimalnya. Tentu kita dididik. Didik diri itu tidak sehari dua hari, terus menerus dibiasakan. Kalau tahu ini larangan Allah, ya, tinggalkan apapun risikonya. Kalau itu perintah Allah, laksanakan apapun risikonya. Dah, karena risikonya dari manusia tidak ditakuti. Yang takut itu kalau dari Allah tidak ridho dengan apa yang saya lakukan. Maka aktivitas umat Islam itu wa mahyaya tadi lillahi rabbil alamin, hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau mengharap ridhonya Allah, dah apapun dikatakan manusia tidak perlu digagas. Dipuji ya terus, ya, tidak tambah maju, biasa saja. Dicela ya tidak akan berhenti, terus laksanakan sebagaimana mestinya karena kita mengharap ridhonya Allah. Belum tentu pujian manusia itu, ya, menganggap perbuatan saya itu baik, dipuji-puji oleh manusia. Pujian manusia itu tidak menentukan. Karena manusia memuji-muji, Allah akan menilai saya baik juga belum tentu. Baliknya caci makian manusia tidak menentukan bahwa perbuatan saya itu mesti jelek karena semua manusia tidak suka. Ya, Belum tentu yang dibenci oleh manusia Allah juga membencinya. Maka manusia boleh benci, boleh suka, tapi yang saya lakukan itu hanya lillahi rabbil alamin, dah saya mengharap ridhonya Allah hanya semata. Nah, kita dibiasakan dalam kehidupan kita. Mendidik diri kita ya harus dididik dengan perbuatan. Apalagi halaman 12 baris kelima dari bawah. Beliau bersabda, berikanlah kepadaku. Lalu aku pun memberikan mangkok berisi susu tersebut kepada beliau. Lalu beliau memuji kepada Allah dan membaca basmalah. Lalu minum susu yang masih tersisa tersebut. Pertanyaan, apakah hadis ini bisa menjadi dalil bahwa kalau kita akan makan minum untuk memuji kepada Allah dan membaca basmalah? Ya iya, baca basmalah kan ada tuntunannya. Ya. Kalau kamu lupa, bahasa lupa, maka bacalah akhirnya bismillah fi awalihi wa akhirihi, kan itu. Nah, jadi bismillah, kalau mau makan, mau minum, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Apa lagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, itu akhlak ya, untuk belajar mendidik diri kita. Dan kepada Allah, itu sebenarnya kita dari tuntun, itu tadi, yang kita lakukan, yang kita sebut dalam brosur ini, semuanya itu aktivitas hidup yang sudah dipesankan oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau dirinci satu-satu itu, inna sholati lillahi rabbil alamin, wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin, gitu loh. Semuanya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Ya sholatnya, ibadah nusuknya, aktivitas hidupnya. Aktivitas hidup seorang hidup aktifnya macam-macam tuh. Nuntut ilmu, ada mencari uang untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk ya, untuk membiayai anak sekolah dan sebagainya. Semua aktivitas hidup semua kalau di landasi hanya mengharap ridhonya Allah, nah Allah akan dibalasan surga. Dan semua itu kalau dinasihkan harapan Allah, tidak ada orang yang rugi. Semua harus diberuntung. Ya. Ya, cukup? Tidak ada lagi? Cukup. Ya, kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Tanggal 4 Maret. Saya adalah pekerja keliling. Setiap sore waktu maghrib, biasa sholat di masjid-masjid yang aku jumpai di daerah-daerah tertentu. Kadang-kadang saya kehujanan sehingga basah semua dan tidak mungkin bisa melakukan sholat maghrib di situ. Maka saya terus pulang dan sampai rumah waktu maghrib sudah habis. Apa boleh sholat maghrib dijamak dengan isya, Ustaz? Lebih baik lagi karena kamu pekerjaanmu keliling begitu dan sekarang musim hujan, lebih baik bawa mantol, kan gitu ya. Mantol, sholat di situ, saatnya sholat, sholat gitu loh. Lebih baik, mau ngerti musim hujan. Apalagi kamu sering kodanan, basah, orang gelem kok mantol. Nah, mantol kan lebih baik. Ya saatnya sholat, oh waktu sholat, sambil istirahat di situ, wudhu, sholat dulu, sholat. Ya, hujan gak masalah, hujan aja ya. Ya, juga waktu sholat asar, hujan apa tidak hujan, kalau sudah asar masuk masjid, kamu bisa istirahat juga, sudah sholat, gitu kan. Lebih baik itu. Jadi jangan terhalang sholatnya karena basah tadi. Padahal bisa diatasi dengan tolong sekarang zamannya memang zaman hujan kok. Ya, zamannya hujan. Kemarin saya nilai ke pondok, calon pondok pesantren kita di sana. Pas naik ke atas itu untung masih terang. Ya. Terus kemudian saya makan siang, ya, pas tengah-tengah makan itu hujan lebat sekali. Ya. Andai kata hujan lebat itu pas masih di atas, tidak bisa ya. Untuk berbuat, untuk lihat tempat-tempat itu pun tidak bisa, wong hujannya lebat sekali. Nah, jadi kalau memang hujan itu, sekarang musimnya hujan, kadang-kala hujan tidak tahu kapan jam berapa datang, ya, siap mantel lebih baik. Kalau perlu siap sarung juga, ya, siap sarung, dan nanti pas sholat, kalau memang pakai pakaian basah risi, ya kan, ini sarung. Tuh, andai kata sholat pakaian basah, sholat boleh nggak? Boleh, kamu sholat pakaianmu basah, ya boleh. Boleh. Itu lebih baik. Cuman kalau kamu lakukan tadi, kamu sholat jamak duhur dan asar dalam keadaan begitu boleh saja. Ya. Tapi lebih baik lagi, yaitu siapkan. Karena saya perjalanan saya nanti sehari, mesti saya sholat. Melewati waktu-waktu sholat. Nah, waktu sholat itu bagaimana bisa dikerjakan dengan baik. Kamu bisa mampir di masjid manapun juga. Atau menghindari dengan keadaan pasar tadi, diatasi dengan pakai mantol. Nah, mudah. Apalagi? Ustaz, saya makmum masbuk. Imam sudah mendapat satu rakaat. Setelah rakaat kedua, imam berdiri mengangkat tangan. Apakah saya ikut mengangkat tangan atau tidak? Ya. Angkat tangan itu ada empat. Empat. Kalau yang kamu tangannya kiri, imamnya sudah dapat rekaat kedua, maka masuk rekaat ketiga, imamnya angkat tangan. Nah, kamu baru masuk, berarti baru dapat berapa rekaat? Satu rekaat. Belum pada tempatnya kalau kamu mau mengangkat tangan bersama-sama imam tadi. Tapi memang ini pendapat, ada pendapat. Makmum itu mengikuti imam, karena imamnya angkat tangan, ya kita ikut angkat tangan. Imamnya duduk at-tahiyat akhir, kamu duduknya juga seperti imam, seperti duduk at-tahiyat akhir. Karena makmum itu wajib mengikuti imam. Gitu? Tetapi kalau kamu tidak mengangkat tangan, juga boleh imamnya mengangkat tangan, karena saya belum saatnya. Imamnya sudah masuk rakaat ketiga, saya baru masuk rakaat dua. Duduk at-tahiyat akhir, ya, duduknya tawaruk. Memang imamnya sudah akan salam, maka duduknya seperti itu. Imamnya at-tahiyat akhir, kita makmum masbuk belum at-tahiyat akhir, maka duduknya seperti duduk at-tahiyat awal. Ya, begitu ya. Menurut patokan yang aslinya seperti itu. Tapi kalau kamu memakai dalil itu tadi, makmum itu wajib mengikuti imam. Ya, imamnya duduk tahiyat akhir, kamu ikut duduk tahiyat akhir. Ya, tapi kalau ditanya lagi, wajib mengikuti imam. Gitu? Lah, imamnya salam kok kamu tidak salam? Ya, belum selesai gitu. Tapi ada juga imamnya salam, ya melu salam. Salam terus nambah lagi satu rakaat. Ya, itu enggak. Ada, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Jadi karena makmum masbuk, persis apa yang dilakukan imam dia ikuti. Sampai imamnya salam pun dia ikut salam. Tapi karena kurang satu, setelah salam dia menambah satu lagi. Nah, itu kalau modelmu begitu tidak benar. Karena namanya salam itu sudah selesai. Lah, imamnya selesai karena memang ya, pas. Lah, kamu masbuk belum selesai kok ikut salam. Gimana? Ya. Ya, mestinya tidak salam. Imamnya salam, kamu meneruskan kekurangannya tadi, harusnya gitu. Nah, jadi itu pendapat. Kalau menurut dalilnya, angkat imam, angkat tempat, empat tempat makmum, ya, atau orang sholat itu, angkat tangan itu ada empat tempat. Ya, maka kalau saudara beri makmum masbuk tadi, mestinya tidak ikut angkat tangan, karena imamnya angkat tangan sudah selesai. Dua rekaat tadi, masuk rekaat tiga. Apa lagi? Saya makmum, saat saya masih membaca doa iftitah, imam membaca Al-Fatihah pada Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah sholat saya sudah dihitung terlambat? Insya Allah tidak. Kalau kamu masih mengikuti imam, bisa mendapatkan Fatihah utuh, insya Allah tidak terlambat. Bisa mengikuti Al-Fatihahnya utuh. Apalagi pernikahan seorang janda dan duda dan membawa anak masing-masing. Apakah anak-anaknya jadi mahram, boleh berjabatan tangan, berboncengan saat pergi berdua untuk yang laki-laki dan perempuan? Kalau anak-anak tadi dengan bapaknya mahram, anak gawane bapak dengan ibunya mahram, tapi anak sama anak bukan mahram, maka anak sama anak itu nanti kalau mau dinikah boleh, bapaknya untuk ibune, anaknya untuk anaknya itu boleh, ya. Timbang keliau malah apa yang ngono, ya. Boleh, itu mahram, bukan mahram, ya, karena itu boleh nikah karena bukan mahram. Maka anak sama anak tadi, walaupun bapak ibune jadi suami istri, anak sama anak bukan mahram. Maka tidak boleh bergaul bebas begitu, enggak boleh. Apalagi saya bepergian naik motor, keadaan hujan deras, meski saya sudah pakai mantel, tapi celana panjang saya tetap basah sampai ke lutut, dan saat pulang motor saya macet. Akhirnya saya jalan sampai ke rumah. Untuk berhenti sholat maghrib di masjid yang saya lewati tidak memungkinkan karena pakaian basah. Akhirnya saya sholat isya, saya jamak dengan sholat maghrib dengan mendahulukan sholat isya baru sholat maghrib. Apakah menjamak sholat seperti di atas sudah benar? Belum benar. Menjamak itu menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu. Nah, yang dikerjakan ya mestinya urutan sholat itu maghrib dengan isya duluan mana? Dulu. Masa urung maghrib apa isya itu gimana? Ya mestinya maghrib dulu baru isya, mestinya gitu. Maka kembali mengenai masalah mengatasi pakaian basah tadi, berusahalah kamu memiliki mantol. Apalagi kalau ada orang sakit membaca doa la ba'sa tahurun, ini apa ada tuntunannya dan apa artinya? Tolong dibacakan hadisnya. Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhala ala rasulin ya'uduhu faqala la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW datang menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit. Maka Rasulullah SAW mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi boleh orang sakit membaca la ba'sa tahurun insyaallah itu boleh. Artinya apa? La ba'sa tidak apa-apa. Tidak mengapa. Tahuran menjadi pembersih dosa. Menjadi pembersih dosa insya Allah. Jadi kamu sakit, insya Allah kalau sabar sakitmu itu menjadi penebus dosa insya Allah. Maka dengan tidak apa-apa. Mudah-mudahan sakitmu itu bisa menebus dosa yang telah kamu lakukan insya Allah. Kan? Jadi boleh itu. Isinya doa membesarkan, artinya tidak apa-apa. Itu sakit itu mudah-mudahan sakitmu itu bisa menjadi penebus dosa, kafaroh bagi dosa-dosanya. Apalagi apa wanita hamil dilarang menyusui karena belum sempurna menyusui anaknya sampai 2 tahun hamil lagi alias kesundulan. Apakah ada hadis larangannya? Mohon dibacakan kalau ada dan penjelasannya. Tidak ada. Kesundulannya nyundul sopo. Tidak apa-apa. Hamil menyusui boleh saja. Tidak ada larangan. Apa lagi? Ustaz, mohon dibacakan hadis tentang ipar itu mematikan. An Uqbatah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa tukhula 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hamu hambu afara'aital hamwa qala alhamdu almautu. Hadis riwayat Bukhari dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kalian dari bergaul dengan wanita. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau wanita itu ipar? Jadi dengan saudara ipar maksudnya. Beliau SAW menjawab, ipar itu mematikan. Jadi ipar itu mematikan. Hadis riwayat Bukhari, juz 6, halaman 159. Ya, ipar mematikan. Karena ini orang tetangga pun tidak mengingatkan, ojone tetangga, moro tuane we ora ngelingke kok. Kalau kakak laki-laki dengan adik iparnya memperlakukan seolah seperti adiknya sendiri itu secara curiga. Maka bisa jadi kan, ipar bisa hamil dengan kakak iparnya, pernah dengar gak? Malah mematikan. Ya. Karena kamu bergaul dengan gunceng ke adikmu kesana kemari, gak apa-apa, wong dianggap dulu deh. Tonggone ngerti wae itu, wong kuwi masih. Maka tidak curiga, tapi coba kalau anak perempuannya dibawa laki-laki lain, ya, loh anaknya Pak Ustadznya digawa sapa kae? Nah iya, ngelok ke apalagi anaknya Pak Ustadz. Ini anaknya Pak Ustadz sing nggawa itu adik atau kakak iparnya, mantu saya, mungkin tonggone ngerti rapopo sing gonceng kae masa, oh mantune berarti kamu adik itu. Mulai mematikan. Akhirnya karena saking kulinane, jadi menjadi tresno, witing tresno jaranan kulino gitu. Nah akhirnya itu maka bisa mematikan. Jadi ipar itu bukan mahram, maka pergaulannya harus di atas hati-hati, kalau tidak nanti bisa mematikan, merusak rumah tanggamu nanti. Apalagi dari Abdullah bin Sarjis, ia berkata, aku melihat Al-Usaili Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa kamu adalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak pula manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 981 nomor 2943. Yang dimaksud Al-Usaili itu apa dan artinya apa, Ustaz? Al-Usaili itu maksudnya lakapan, sebutan atau karapan. Karapan. Orang tuh kadang-kadang kan nyebut karapane itu. Ya. Misalnya ini Pak Slamet, kebetulan pekerjaannya jual bebek goreng, akhirnya terkenal dengan Slamet Bebek. Slamet Bebek goreng. Seolah-olah urung ditambahi lengkapane, karapane ngono urung cetok. Slamet sapa? Slamet Bebek kuwi lho. Bebek goreng. Itu tapi Pardi wedhus kuwi lho. Wedhus, tambah wedhus iki tambah cetok. Nah, ini bukan itu. Kebetulan Usaili itu artinya Usaili itu buta. Mungkin Umar bin Khattab waktu itu orangnya buta, maka Umar Usaili itu Umar bin Khattab yang buta. Buta apa toh? Sing buta itu apa nih? Iya, nenek wong iwa buta. Nenek wong jondak buta, wong profesor, profesor itu buta. Nek urung budak ora profesor. Akhirnya ngriti wong budak dianggap profesor ya. Jadi budak itu sebutan karapan lah. Umar As-Suhaili maksudnya Umar yang budak gitu kan. Apalagi anil mar'i la tas'alhu wa sal'an qarini. Untuk mengenal seseorang itu orang baik atau tidak, jangan tanya langsung pada yang bersangkutan, tapi lihat teman akrabnya. Kalau temannya orang baik, ya jadi baik. Kalau tidak baik, ya tidak baik. Ini hadis riwayat siapa? Itu bukan hadis, tetapi isinya cocok dengan hadis. Kalau hadisnya mengatakan An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi. Ya. Fal yandur ahadukum man yukhalilu. Ya. Jadi diterangkan itu dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang itu mengikuti akhlak teman-temannya atau teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman akrabnya. Kalau dia teman akrabnya, paling tidak dia ya seperti itu. Kalau teman akrabnya orang baik, mesti dia jadi baik. Kalau teman akrabnya tidak baik, jelek ya jelek. Karena baik dan jelek itu tidak bisa apa? Menyatu. Dan ini kok akrab banget anggere neng cah kuwi mesti enek kuwi eneng lho berarti teman akrab banget. Berarti dia dan ini ya sama perilakunya. Ya jelek apa baik sama. Hadisnya seperti itu. Hadis tadi diriwayatkan Tirmidzi juz 4 halaman 17 nomor 2484. Kalau tadi boleh dikatakan makalah lah ya. Tapi isinya sama. Anil mar'i la tas'alhu. Untuk mengenal seseorang jangan kamu tanya langsung pada orangnya ini, lihat saja teman dekatnya. As'al an qarini, tanyakan pada teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Kalau teman dekatnya orang baik, insya Allah dia orang baik. Kalau teman dekatnya itu orang jelek, insya Allah dia juga orang jelek. Atau kalau kamu tanya langsung, mesti jawabnya saya orang baik. Gitu. Lihat saja teman dekatnya. Jadi hadis, itu bukan hadis, tapi isinya tidak bertentangan dengan hadis tadi. Yang mengatakan Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu tinggal dilihat teman dekatnya. Kalau dia orang baik ya teman dekatnya, ya dia orang baik. Ya teman dekatnya jelek ya jelek. Maka kalau dalam Islam itu juga dilihat teman dekat juga sangat mempengaruhi. Coba dibaca surat Taubah ayat 16 itu. Surat At-Taubah nama surat 9 ayat 16. Am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'amalun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Walijah. Teman yang setia itu walijah, itu teman yang setia. Apakah kamu mengatakan saya beriman? Cukup, masuk surga gitu. Sudah, Allah akan melihat bukti-bukti. Ya, siapa menjadi walijahnya? Orang yang beriman itu walijahnya, teman akrabnya, Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Ya, kalau tidak, am hasibtum an tutraku. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ya. Walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi walal mu'minin walijah. Nah ini ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Dibiarkan begitu saja. Sedang Allah belum melihat, belum mengetahui dalam keadaan orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dapat di kamu dibiarkan, kamu sudah mengatakan saya beriman, sudah dibiarkan. Tapi enggak, Allah akan melihat sampai dilihat teman dekatmu siapa, walijahmu siapa. Kalau kamu orang yang beriman, teman dekatmu juga orang-orang yang beriman, walijahnya. Dikatakan hadis tadi, tadi kalau dia mengatakan orang baik atau tidak, lihatnya ya teman dekatnya. Jadi walijahnya. Kalau temannya dekat orang baik, ya insya Allah dia baik. Kalau dia mengatakan orang baik, teman dekatnya semacam itu, ya jelek. Karena baik dan buruk itu tidak bisa menyatu. Kayak baru banyu karo lengol itu tidak bisa menyatu. Tidak, ini kok selalu ada itu, ada ini, ada itu, ya walijahnya. Nah kalau bukan orang yang beriman, kamu tidak punya. Walijah orang selain orang yang beriman tidak punya. Nah kalau orang beriman kok walijahnya, teman setianya malah orang-orang tidak beriman. Ya kamu tidak berani, dikatakan tidak beriman juga. Apalagi? Apakah boleh melakukan sholat duha secara berjamaah? Bila boleh, apa ada contohnya dari Nabi? Kemudian yang kedua, apa bacaan doa pada sujud sahwi? Jadi sholat duha itu Nabi gak pernah melakukan dengan berjamaah. Sholat duha itu sendiri-sendiri. Bacaan sujud sahwi itu tidak ada. Bacaan khusus untuk sujud sahwi itu tidak ada. Maka yang berpendapat, kalau memang kamu mau membaca sujud, sujud sahwi mau membaca, ya baca bacaan sujud pada umumnya. Subhana rabbiyal a'la. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu ya. Tuh. Kalau mau membaca, kalau tidak membaca memang tidak ada ketentuan sujud sahwi harus membaca ini, itu enggak ada. Kalau yang dulu kita pernah dengar diajarkan subhana man la yanamu wa la yasu, itu bukan hadis. Ya, bukan hadis. Jadi sujud sahwi tidak ada bacaan tertentu. Ada yang berpendapat kalau memang kamu kepengen baca, ya baca bacaan sujud-sujud itu. Apalagi? Kalau orang yang beriman, pahala kebaikan dilipatkan sampai 700 kali. Tetangga kami orang kafir, dia suka membantu, mengasih, dan menolong orang. Apakah yang demikian itu sia-sia, Ustaz? Ya. Mohon tausiah. Sia-sia. Ya, nah? Coba dibaca surat An-Nur ayat 39. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 39. Dan 40. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhumudz-dhamanu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Aw kadzulumatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi amalan orang kafir itu seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Hanya kamu lewat di jalan aspalan itu, pas telik panas matahari, siang hari. Kamu lihat dari jauh itu seolah-olah, apalagi kalau sedang haus, ya. Kamu lihat dari jauh seolah-olah ada air tergenang di balon itu. Tapi nanti kalau kamu dekati, kamu perkirakan ada air tergenang dari jauh kelihatan air tergenang tadi, kamu dekati nggak ada apa-apanya. Itu namanya fata morgana. Atau diumpamakan di ayat lain seperti debu yang berada di batu licin. Kemudian batu tadi tertimpa hujan yang lebat. Batu, di atas batu licin tadi ada debu. Itu amalan-amalan orang kafir digambarkan seperti itu. Nah, terus debu tadi ketimpa hujan yang lebat, masih ada enggak debunya? Enggak ada. Ya, memang yang disebut amal soleh itu perbuatan baik yang didorong dengan iman. Orang kafir enggak punya amal soleh. Yang punya amal soleh itu orang yang beriman. Maka orang yang beriman dan beramal soleh beri kabar gembira. Wabashiri ladina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtial anhar. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal soleh itu perbuatan baik. Perbuatan tadi muncul karena didorong oleh iman tadi. Walaupun perbuatan baik tidak didorong oleh iman, tidak menjadi amal soleh. Jadi kamu katakan di orang kafir, kami sesuka menolong saudaranya, kalau tetangganya kelaparan, ditolong, kasih beras, kasih uang, dan sebagainya. Tujuannya apa? Baik dengan tetangga, bukan mengharap ridhonya Allah. Ya, biar tetangganya baik juga kepada dirinya. Suatu saat kalau dia membutuhkan tenaga, tetangganya orang tidak punya, karena sudah pernah diberi dalam kesulitan, nanti kalau saya mendapatkan sesuatu kesulitan, minta tolong kepada tetangga saya, biar mau. Ternyata suatu saat ada kesulitan, dia minta tolong kepada tetangganya, yang pernah dibuat baik tadi, tidak mau. Tidak mau. Kan sakit hati dia. Ya. Jadi amal soleh itu amal perbuatan yang baik. Munculnya perbuatan itu karena dorongan iman dari dalam hatinya. Kalau orang kafir gak ada iman. Maka mesti berbuat baik itu untuk dapat tamrih. Bukan lillahi ta'ala, gak percaya adanya Allah. Ya, supaya mendapat balasan lebih baik. Itu. Gak ada amal baik bagi orang kafir. Lah ketika dia kafir jadi Islam, semua dosa-dosanya ketika kafir, apapun yang pernah dilakukan, diampuni semua. Amal kebaikan yang pernah dilakukan ketika kafir tadi walaupun berbuat baik, tidak dicatat kebaikan, telah kamu jadi orang Islam, dicatat kebaikan semua. Maka itulah bahagia orang yang masuk Islam. Dosanya diampuni, kebaikan ketika kafir tidak dicatat, sekarang menjadi kebaikan. Ya, apalagi? Berbakti pada orang tua, apalagi orang tua sudah pikun, itu adalah ladang surga. Apabila dirawat dengan sabar, kalau yang merawat tersebut anak menantu, apakah sama nilainya? Ya, lain. Anak menantu dengan anak sendiri kan lain nilainya. Ya, maka kalau ada anak diikuti orang tua sampai tua mati di pangkuannya, kok anak tidak masuk surga, kata Rasulullah, rugi itu. Rugi. Jadi orang itu kalau diikuti orang tua, sampai mati di pangkuannya, pintu surga dibuka luas. Apapun yang dilakukan pada orang tuanya jadi amal baik. Nah kok sampai tidak bisa masuk surga, berarti tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Pintu surga yang dibuka luas itu tidak dimanfaatkan. Itu orang tua itu, anak terhadap orang tuanya. Maka bahagia kalau anak diikuti orang tua sampai matinya kerasan, bahagia sekali. Pintu surga dibuka luas, jangan sampai tidak dimanfaatkan, sia-sia. Ya, apalagi orang tua dulu pernah sholat, tetapi sekarang tidak mau sholat. Apabila nanti dipanggil kembali pada Allah, yakni meninggal, apa bisa atau boleh disolatkan, Ustaz? Kalau dulu sholat atau tidak sholat, jadi apa itu? Kafir murtad kan? Sedangkan sholat itu tiangnya agama. Faman tarokaha, fakot kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, jelas dia orang kafir. Ya? Nah, dulu sholat, tahu-tahu tidak sholat, kenapa? Ya? Nah itu maka, kalau dulu sholat, terus tidak sholat, sampai mati tidak sholat, tidak usah disolatkan kalau mati. Tapi kalau dulunya tidak pernah sholat, akhirnya jadi orang Islam, belum lama mati, sholatkan orang Islam. Apalagi? Ustaz, saya mohon diberi nasihat, saya punya mertua yang kafir, beliau sering berlaku zalim dan kasar. Kami masih satu rumah. Terima kasih atas nasihatnya. Yang kamu yang dimintakan nasihat siapa? Kalau nasihat untuk kamu, ya orang tuamu. Kalau memang betul mertua masih kafir, ya kamu tuntun, kamu ajak menjadi orang Islam. Dakwahi, dituntuni, mumpung masih hidup, biar jadi orang Islam. Ya, nah, titiknya orang Islam itu apa? Sholat. Kalau dia mau diajari sholat, sholat, dia sudah melakukan sholat, itu Islam. Ya, kalau diajari sholat tidak mau, ya tetap kafir dia. Maka kalau kamu orang mengendaki orang mertuamu itu jadi orang Islam, ya hasil ngajimu diamalkan sebaik-baiknya. Santuni apa yang menjadi kebutuhannya, ya kalau kamu pas nilai ke sana, ya disenengke, diajari, didekati. Kalau sudah dekat dengan kamu, nanti kan diajari sholat mau. Ya, kalau dia mati, sampai mati tidak sholat, ya tidak boleh disolatkan. Ya, maka nasihat saya, pelan-pelan mertuamu dinasehati. Ya, diajak sholat, cukur mau diajak ngaji, datang di akad pagi ini, temannya kan banyak. Dari jauh-jauh mungkin diajari anak EDW merasa malu atau merasa meremehkan awe cah cilik ngajari wong tua. Nah, maka itulah, diajak. Dengarkan radio atau lihat TV atau sokor mau diajak ke sini. Menurut pengakuan saudara-saudara yang datang di sini, dulunya sholatnya bolong-bolong jadi sholat tenanan. Ada yang sholatnya setahun hanya dua kali jadi lima kali sehari semalam. Jadi Islam tenan tegese itu. Yang tidak pernah sholat jadi sholat. Jadi kebanyakan sholat meninggalkan sholat karena tidak tahu. Gitu ya. Ya, itu nasihat saya. Sudah cukup? Ya, cukup. Ayo pertanyaan langsung. Silakan diambil mic-nya, disebutkan nomor mic-nya. 16. 6. Oke, terus. 16. 26. 26. 26. Cukup dulu, cukup. 10. Ya, cukup. Ini terutama rombongan-rombongan yang dari jauh-jauh tadi diutamakan. Oke. Dimulai dari mic nomor 14, 6, 16, 26, 10. Silakan mic nomor 14 dulu, yang dari Sambas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sukandri, Pak Ustaz. Dari mana? Dari Sambas, Kalimantan Barat. Oh ya. Ya, perwakilan cabang Singkawang, Pak Ustaz. Kapan kamu datang? Hari Kamis, Pak Ustaz. Oh ya. Mari, apa yang ditanyakan? Yang saya mau tanyakan bukan dari brosur, Pak Ustaz. Ya. Ya. Nabi datang, yang ada datang dari Arab Saudi. Kenapa kok dari Arab Saudi, enggak dari luar Arab Saudi gitu, Pak Ustaz? Cuman itu, Pak Ustaz. Kamu tanya kepada saya. Iya, Pak Ustaz. Yang mengutus Nabi itu siapa, toh? Allah. Yang mengutus Nabi siapa? Allah, Pak Ustaz. Kok tanya saya? Yang saya tanyakan, maksud saya itu, Pak Ustaz, kenapa kok di Arab Saudi yang diturunkan, kenapa enggak di luar itu, gitu? Nah, ya kok tanya saya. Ya. Yang mengutus Nabi itu Allah. Mengapa Allah kok mengutus Nabi kok di Arab Saudi, kok tidak di nggon tempatmu sirna itu ya? Ora ning Jawa, ora ning Indonesia, ngono lho. Kenapa? Ya toh? Akhirnya di Jawa ada Nabi Musadek akhirnya. Yang ngutus siapa itu? Nah, ya. Maka itu wewenang Allah. Kalau sudah Allah, jangan tanya mengapa. Tidak ada tahu, itu Allah. Ya, Allah. Yang jelas, walaupun Nabi diutus di Arab Saudi, tapi Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Arab saja, gitu loh. Allah mengutus untuk seluruh umat manusia. Menurut firman Allah, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyiro wa nadhiro. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, termasuk manusia di Indonesia ini. Nabinya ya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad diutus untuk umat Indonesia ini juga gitu. Tugas utamanya apa? Basyiro wa nadhiro. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi jangan salah paham seolah-olah Nabi diutus di Arab itu, ya, seolah hanya untuk orang Arab saja. Ya, Nabi Muhammad diutus dari suku Quraisy, bangsa Arab, tapi tugasnya untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi yang dulu tidak, hanya untuk umat tertentu. Ya, nabi-nabinya diri untuk Bani Israel saja. Nabi Isa hudal li Bani Israel, beri petunjuk kepada Bani Israel. Ya, kalau Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Quran, supaya fungsinya Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa manusia Arab, apa manusia Israel, apa manusia Jawa, atau manusia Belanda, atau manusia aman, ada bukan ya. Tugasnya Nabi Muhammad semua. Menyampaikan Islam ke seluruh umat manusia. Yang menerima seruan Nabi. Itu diseru kepada Islam tadi. Itu orang yang beruntung. Maka beri kabar gembira. Yang menolak, tidak menerima atau menentangnya apalagi. Ya, itu yang orang yang bakal menderita. Maka beri peringatan dia. Nah, itu. Apalagi. Penanya berikutnya, mic nomor 6. Persiapan 16 dan 26. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono, Pak. Dari Nogosari, ya. Boyolali. Ya, ya. Sebelumnya mohon maaf, Pak, mau curhat sedikit tentang hasil kajian saya, Pak. Pak Ustadz pernah menyampaikan, silahkan kamu mengaji ke manapun dan kepada siapapun. Nek kamu ngaji, nek ora bingung, nek ora paham, engkau jadi bingung. Pak Ustadz pernah, bisa ingat saya pernah menyampaikan begitu. Sebelumnya apabila nanti saya menyampaikan ada yang kurang berkenan, mohon diluruskan, Pak. Alhamdulillah, Pak, kalau saya ngaji khusus untuk ikut organisasi hanya di MTA. Tapi untuk di umum, misalnya pengajian umum di kampung-kampung, maupun di media, maupun di radio, saya ikuti semua, Pak. Alhamdulillah. Bukannya saya itu bingung, Pak. Tapi malah ngelus dodo, Pak. Prihatin, Pak. Amargi, kenapa, Pak? Karena begitu. Dari sekian banyak saya mengaji itu, yang menyampaikan rata-rata itu sing isi ning desa-desa sing jare laris niku secara ilmu keagamaan sepertinya sangat bagus. Tapi yang disampaikan banyak yang menyimpan dari Quran dan Sunnah yang telah kita kaji bersama. Hasil saya kajian, Pak, contoh dari perbedaan paham-paham itu, Pak. Contoh misalnya satu san, orang kematian, 7 hari, 3 hari untuk orang kematian. Itu kalau dikaji Quran dan Sunnah tidak ada tuntunan, tidak ada dalilnya. Tapi di sana-sana saya tahu itu ada dasarnya, Pak. Yang jadi dasar yaitu adalah mereka menyampaikan yang disampaikan di Quran itu hanyalah kitab-kitab, ada yang disampaikan, ada yang tidak disampaikan, kitab sebelum Al-Quran dan yang lain-lain. Dan itu tercantum di kitab agama lain, kitab Weda, untuk kajian, untuk acara seratusan, 1000, 3 hari kematian itu, Pak. Nah, yang dijadikan dasar itulah bahwa kitab Weda itu adalah tidak salah satu dari kitab itu yang saya tangkap begitu, Pak. Kitab Weda itu adalah salah satu kitab yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Sehingga kita boleh mengamalkannya. Itu salah satu dari hasil kajian saya yang tidak hanya dari satu ustadz atau kiai itu, Pak. Terus lagi, Pak. Boleh diamalkan gitu ya. Ya. Terus masalah sedekah bumi, Pak. Itu juga ada dasarnya, Pak. Saya juga tahu kalau saya dipanggil khusus oleh Pak Ustadz, saya bisa, siapa yang menerangkan situ, saya bisa menyampaikan. Itu bahwa sedekah bumi itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sedekah buminya cara orang Arab. Itu adalah dasarnya. Dan itu saya enggak menyalahkan mereka, Pak. Ini sebuah ilmu saya sampaikan umum di sini. Saya enggak menyalahkan itu. Setahu saya bahwa Idul Fitri, Idul Adha itu adalah hari rayanya umat Islam, bukan hari raya orang Arab. Itu yang saya kaji yang lain, Pak. Terus masih banyak lagi kalau saya curhat di sini, Pak, mungkin waktunya terlalu panjang. Yang saya menyuwun tausiahnya, Pak. Alhamdulillah saya ini bukan lulusan pondok, bukan enggak kenal TPA, tapi alhamdulillah saya sedikit-sedikit sudah bisa baca Al-Quran, walaupun mungkin tidak bisa tulis, dan istri saya juga pinter nulis baca Al-Quran, Pak. Misalnya saya baca itu, alhamdulillah, ini kurang panjang, ini kurang pendek, walaupun istri saya itu enggak buka Al-Quran kok tahu, gitu. Saya juga enggak tahu ilmunya itu, Pak. Alhamdulillah. Dan mohon tahu isyahnya, Pak, bahwa di kampung saya itu pernah di takmir masjid mengumpulkan, mau ada acara misalnya untuk intinya rapat takmir masjid dikulah, Pak. Itu saya walaupun bukan pengurus takmir masjid, tapi ya dijatah ngisi kotip. Alhamdulillah. Dan sedikit-sedikit saya tularkan di kampung saya ilmu yang saya kaji di MTA. Itu dalam musyawarah itu, Pak, disampaikan salah satu aturan bila kita itu ngisi kotip, itu jangan sampai menyampaikan masalah-masalah khilafiyah. Yang bicara seperti itu adalah secara gawane wonge dugdeng soal agama, orang pondokan gitulah. Ibarat katanya itu maca Quran ora orang terjemah wis mudeng artine gitulah. Tapi dalam prakteknya itu beliau usul begitu, menyampaikan begitu, prakteknya itu lain, Pak. Mohon tahu isahnya ini. Misalkan ada dia melaksanakan pemahamannya, menyampaikan dalam misi khotib itu beliau yang usul tadi itu menyampaikan malah sering kilafiah-kilafiah yang tapi tidak secara umum. Kalau saya itu pernah usul boleh menyampaikan masalah kilafiah pas pertemuan itu Pak, tapi secara umum. Jangan menyalahkan pemahaman satu dengan yang lain, jangan ngelek-elek pemahaman satu dengan yang lain, apalagi sampai mencaci maki, jangan sampai. Tapi yang usul begitu Pak, dalam ngisi kutip, malah ngungkit kilafiah, mencaci maki lagi Pak, misuh-misuh, di atas mimbar. Misalnya begini Pak, kalau boleh saya sampaikan, beliau itu menyampaikan begini, ya, bilih tahlilan, yasinan, kalau kita anggap itu kilafiah, itu beliau menyampaikan begini, bahwa tahlilan, yasinan itu memang pada zaman Rasul tidak ada tuntunannya. Itu beliau sendiri yang menyampaikan Pak. Tapi di lain keterangan, tapi zaman Nabi juga tidak melarang. Begitu. Terus dilanjutkan lagi. Ya, langsung ke kesimpulan pertanyaan. Ya, Pak. Terus pas naik mimbar itu ngisi khotib itu begini. Wong nek sing ning desa kene ngati-ati para jamaah. Ning desa kene ada suatu orang, ada suatu kelompok sing ngaram ke tahlilan, ngaram ke yasinan. Lah, iku kula bajan kedang ngati-ati. Wong kok ora gelem yasinan, ora gelem tahlilan, apa meneh entuk order. Pahalane iku gedhe. Iku sak goblok-gobloke wong. Itulah yang saya tidak suka, Pak. Mencaci maki sak goblok-gobloke wong iku. Lah, mohon tausiahnya, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Ayo, Pak. Pertanyaan, Pak. Apakah benar tidur di hotel itu bisa menyebabkan kita masuk neraka, Pak? Pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Apakah agama Islam ini adalah agama keluarga, Pak? Karena apa, Pak? Ada yang menyampaikan, ada yang mengklaim bahwa di Indonesia ini merasa beliau itu mereka-mereka itu sudah mendapatkan restu dari keluarga Nabi untuk berdakwah di Indonesia, Pak. Dan satu kali lagi Pak, pertanyaan ketiga Pak, apakah beda antara syariah Rasulullah dengan syariah anak-anak cucu-cucu Rasulullah ya Pak Ustaz? Karena ada yang saya beberapa kali sholat di masjid tertentu, di situ tertempel tertulis untuk mengikuti syariah cucu-cucu Rasulullah. Terima kasih Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataanmu dengan kenyataanmu ya beda. Kamu ikut ngaji di mana-mana, katanya tidak bingung, tapi melihat kenyataanmu, pertanyaanmu, kamu menunjukkan orang yang bingung sekali. Menunjukkan bingung banget itu. Coba ngamalkan beda boleh. Padahal kitab sucinya orang Islam itu apa? Al-Quran. Al-Quran sudah merangkan wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-Quran itu jalanku yang lurus. Ikuti dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau kamu mengikuti jalan selain Al-Quran, apalagi mengikuti beda barang tadi, ya, boleh mau ya. Jalan selain Al-Quran, mafatafarokobikum ansabilih. Jalan selain Al-Quran itu akan memisahkan kamu, mencereberekan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dalikum wasokum bihi la'alakum tattaqun. Untuk mengikuti Al-Quran itu saya wasiatkan kepadamu, ini Allah, saya wasiatkan maksudnya Allah. Allah wasiatkan kepada kita la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, orang yang bertakwa itulah yang disiapkan oleh Allah surga. Ya, surga itu dibuat oleh Allah wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu yang melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah. Dan perintah Allah dan larangan Allah itu semua ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kamu tidak paham, akunya Islam, Qurannya tidak paham, lah akhirnya malah tekan ngedinding mau. Kan beda, tekan cucunya Rasulullah. Nah, apa syariatnya cucunya Rasulullah dengan Rasulullah apa beda. Seluruh mati santu syariatnya sama. Saya bukan cucu Rasulullah. Ya. Syariatnya sama dengan yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, jadi Islam itu akidah dan syariah. Islam itu akidahnya harus lurus, syariahnya harus lurus. Akidah dan syariah itu sudah diwariskan oleh Rasulullah ya melalui Quran dan sunnah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, kamu tidak akan sesat kalau kamu mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasul, yaitu Al-Quran, Kitabullah, Sunnatan Nabi, maksudnya sunnah Rasulullah. Itu yang dikatakan Rasulullah, taraktu fikum amrini lan tadillu ma masaktum bihima, Kitabullah wa sunnatan nabihi. Nah kalau kita ikuti Quran dan sunnah, ratakan ngendi-ngendi, ratakan beda, ratakan tegah bumi, ratakan sedekah langit, kan. Jadi kamu bingung sekali itu. Bingung. Nah, agamanya mengikuti orang, gitu. Mengikuti orang, kata orang begini bingung, kata orang begitu bingung. Kan dia enek wong ngomong, ikuti agama cucu Rasulullah. Itu masih bingung, ya. Ya, ikuti cucu Rasulullah. Ya kita enggak usah bicara. Dah kalau kita kembali pada Quran dan Sunnah, enggak usah ngaji apapun yang kita kaji, kita amalkan Quran dan Sunnah, dijamin lantadilu, kamu tidak akan sesat. Tapi kalau mengabaikan Quran Sunnah, bahwa kamu lewat jalan apapun pasti sesat. Paman arodhan dikri fa innalahu maisatan dongka. Kalau mengabaikan peringatan atau petunjuk Al Quran, pasti kamu menemui kesempitan hidup. Nah gitu kan, nah itu maka sudah kalau mau kamu ngaji kemana-mana silahkan, tapi ya itu tadi kalau kamu semacam itu tidak merasa bingung, jane wong sing ngerti kuwi wong bingung banget, saking banget sing bingung nanti ora kroso gitu loh. Ya itu ya. Apalagi yang lain berikutnya, back nomor 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustaz, saya Wagimin dari Matan Mati, Bendungan Simo. Oh dari Simo, ya. Cuma kebetulannya ngajinya di Semarang, Pak. Ya. Yang perlu kami tanyakan kepada Ustaz, atau yang perlu kami ketahui jawaban dari Ustaz nanti, yang pertama, mungkin ada kaitan dengan brosur yang tadi dibahas pada pagi hari ini berkenaan dengan silaturahim. Yaitu yang berkaitan dengan silaturahim itu, bila kita punya saudara yang cukup jauh, mungkin tidak memungkinkan untuk datang ke sana karena keterbatasan ongkos. Kemudian dengan teknologi yang canggih sekarang ini adalah ada HP, kita berkomunikasi saling mengucapkan salam ataupun sambil menanyakan dan menjawab dari sana apa yang ditanyakan oleh saudara yang jauh itu, apakah itu sudah termasuk silaturahim, Pak? Yang kedua, Ustadz, dalam semua gerakan ataupun apa yang dibaca dalam sholat itu adalah ada contohnya dari Rasulullah. Namun, saya ngaji sampai saat ini belum menemukan di antara di dalam gerakan sholat itu, bila nanti mau berdiri dari tahiyat ataupun tatkala kita berdiri dari rakaat kedua itu, apakah sebelum kita berdiri itu telapak tangan itu menepak ke depan dulu kemudian ke lutut, apakah langsung berdiri? Ini yang kedua Ustadz yang kami tanyakan. Kemudian yang ketiga, ini yang berkaitan dengan kondisi kehidupan di kota yang biasanya memiliki keterbatasan tempat. Seumpamanya rumahnya kecil, kemudian menaruh air biasanya adalah di kamar mandi, Ustadz. Bila nanti di kamar mandi itu kita melakukan bersusuci atau berwudu, apakah kita setelah keluar dari kamar mandi itu doa keluar kamar mandi dulu? Apakah tatkala kita di dalamnya setelah habis wudu itu kita berdoa dulu doa habis wudu? Saya kira itu Ustadz yang perlu kami tanyakan dan perlu kami ketahui jawabannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang kamu tanyakan tadi sudah tegur sapa, ingat-ingatkan, doa mendoakan walaupun lewat HP karena jaraknya jauh, ongkosnya mahal, insya Allah itu sudah termasuk menyambung silaturahim, menyambung. Nah, apalagi zaman teknologi canggih ini, menyambung tidak harus datang, saling kabar mengkabarkan lewat HP tadi boleh. Nah, itu termasuk. Sekarang gerakan berdiri sholat, sudah duduk, setelah takhiyat itu, kamu belum pernah mendapatkan. Saya yakin yang belum pernah kamu dapatkan lainnya itu masih banyak. Maka supaya mendapatkan, nanti sebelum pulang beli buku tuntunan sholat terbitan NTR itu. Nanti di situ akan diterangkan sampai kamu menjulurkan telunjuk untuk duding itu pun diterangkan di situ. Nyujuk ini, karena banyak toh orang duding ini tangannya ini langsung ini toh. Ada ini, ada ibu jari harus menggenggam dengan jari tengah ini, ada aturannya. Sedetail sebenarnya, insya Allah kamu beli tuntunan sholat, nanti dipelajari di situ. Nah kalau nanti misalnya belum di itu belum paham lagi, boleh ditanyakan. Insya Allah yang kamu tanyakan di sana sudah ada. Ya. Ketika wudu dalam kamar mandi, ya, untuk berdoa apa harus kamu keluar dulu dari kamar mandi tadi, apa boleh wudu setelah wudu langsung doa di situ. Mau keluar dulu ya boleh, doa di situ juga tidak salah. Doa di kamar mandi. Ya. Lah doa di kamar mandi. Lah justru sebelum wudu aja kamu dituntunkan membaca apa? Bismillah. Orang mau wudu itu dituntunkan baca bismillah. Bismillah itu diwocor di luar kamar mandi apa di dalam kamar mandi tekan wudu tadi. Nah, nek kamu di luar kamar mandi maca kuwi malah rum wudu kamu gitu. Ya, malah mlebu ning kamar mandi macane kalau membaca orang baca bismillah wudu ndak. Ya. Kalau mau membaca ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal ba'is. Kalau keluar kamu membaca ghufranaka kan itu kan. Nah kalau sesudah wudu mau baca doa wudu boleh saja di kamar mandi boleh, di luar kamar mandi boleh. Ya enggak ada ketentuan harus keluar tadi enggak boleh. Enggak ada itu. Apalagi yang lain? Selanjutnya berikutnya mic nomor 26 persiapan mic nomor 10. Silakan 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak Ustadz, nama saya Hana dari Cepu, Pak. Oh, Cepu ya. Mari, apa yang ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Yang pertama, batasnya mualaf itu sampai berapa hari, sampai berapa tahun, Pak? Terus yang kedua, batasnya orang haid itu sampai berapa hari, Pak? Soalnya saya pernah haid sampai sebulan lebih dan tidak sholat. Terus saya tahu membaca toharoh bahwa darah haid itu merah kehitam-hitaman, Pak. Ya darah saya selama sebulan lebih itu merah kehitam-hitaman nih, Pak. Apakah saya berdosa tidak sholat, Pak? Begitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang mu'alaf itu orang yang bagaimana? Jadi orang Islam biasanya kalau dulunya orang non muslim terus masuk menjadi orang Islam dikatakan mualaf. Ya, walaupun sudah 25 tahun jadi orang Islam kok isih mualaf terus. Ya, itu. Jadi orang mualaf itu artinya orang yang masih lemah hatinya. Mungkin baru masuk Islam. Ya, dia belum mengerti tentang Islam. Ya. Maka dengan itu boleh, itu berhak menerima zakat untuk menguatkan dirinya ke dalam Islam tadi. Orang mualaf boleh menerima zakat. Sebenarnya ini batasnya berapa tahun? Ya, kalau kamu sekarang non-muslim, sekarang kemarin non-muslim, terus sekarang masuk Islam, sudah belajar Islam, ya sudah bukan mu'alaf lagi. Ya, apalagi sudah mengerti tentang Islam, ngaji dengan betul. Sudah mengerti tentang Islam, kewajiban-kewajiban Islam, bukan disebut karena mu'alaf. Kalau mu'alaf biasanya mantan Kristen, mantan Katolik, jadi orang Islam dikatakan orang mu'alaf. Nah kalau mantan tidak beragama, ya, Kristen ya ora, Katolik ya ora, Hindu ya ora, sekarang dari orang Islam, mu'alaf apa tidak? Ya pokoknya yang tadinya tidak Islam, masuk Islam, ketika masuk Islam jadi orang mu'alaf. Maka dikuatkan Islamnya, kuatkan imannya, kalau imannya menjadi kuat sudah tidak menjadi mu'alaf lagi. Maka selama tahun no mu'alaf terusnya. Ya. Apalagi sekarang jadi orang Islam dan sukses usahanya, jadi orang kaya, hasil usaha dagangnya maju, ya. Tapi dulu bekas Kristen aja mualaf terus wong saiki dia sudah Islam sudah mengerti malah jadi mubalig gawe ngisi pengajian ning endi-endi kok. Ya kok jadike mualaf saja. Terus kasih zakat, ya, dia orang Islam sudah mengerti Islam, yakin kuat dengan Islamnya, ya sudah bukan mu'alaf lagi. Kadang-kala pengertian dia salah itu, sing jalan mu'alaf itu kalau bekas orang Kristen masuk Islam. Walaupun sudah bertahun-tahun jadi orang Islam, kok mu'alaf terus iman? Sudah kuat imannya, yakin kepada Islamnya, ya, sudah bukan orang mu'alaf lagi. Ya. Kalau dia dapat bagian zakat, bukan karena mu'alafnya. Kalau dia kebetulan jadi orang Islam, dia orang miskin, nah dapat bagian zakat karena miskinnya, bukan karena mu'alafnya. Dia masuk Islam sudah lama kok mu'alaf terus. Gitu ya. Kemudian kalau batas haid dalam hadis Nabi itu diterangkan. Jadi yang kamu baca kan betul. Maka kalau darah yang keluar darah haid ya namanya masih haid. Nah bagaimana? Memang kalau darah haid keluar tidak boleh sholat. Nanti sampai satu bulan apa betul haid apa tidak, coba diperiksakan ke dokter ahli, dokter kandungan, dokter yang spesialis tentang itu, bedah haid apa bukan. Bisa juga orang datang bulan itu kadang sebulan, ya, kadang terus-menerus. Mungkin ya, kebiasaannya mengalami begitu sudah mendekati apa? Menopause, seakan-akan habis. Masa haidnya sudah akan habis, biasanya datang bulannya tidak teratur begitu, mestinya bulanan, kadang malah mingguan. Maka diperiksakan, kalau memang yang keluar darah haid, ya tidak boleh sholat. Ya, kalau darah penyakit, ya sholatnya tetap wajib, ya penyakitnya diobati, kan gitu kan. Ya apalagi? Berikutnya, baik nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Ayu Lestari, asal dari Purwodadi, Ustaz. Purwodadi? Iya. Ya. Mau bertanya beberapa hal. Yang pertama tentang kodo puasa Ramadan. Dulu semasa saya masih sekolah, saya belum ikut mengaji dan juga belum mampu mengamalkan Islam secara sungguh-sungguh. Dan di samping itu juga ibadah-ibadah wajib saya juga masih belum tertunaikan secara baik. Saya pernah berhutang puasa Ramadan dan menggantinya itu saya pernah menunda-nundanya, Ustadz, sampai datang puasa Ramadan tahun berikutnya. Nah, apakah yang demikian itu termasuk dosa? Dan yang saya lakukan itu di tahun berikutnya saya hanya mengganti puasa Ramadan. Apakah selain mengganti puasa ada harus membayar fidyah atau bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua masih terkait dengan puasa. Di dalam Islam sendiri itu seorang wanita yang hamil ada rusuh atau keringanan diperbolehkan tidak berpuasa, dalam arti dia mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri atau bayinya. Itu ketika dia puasa Ramadan. Nah, ketika seorang ibu hamil itu mengganti puasa Ramadan atau mengodok puasa Ramadan, apakah juga ada keringanan Ustadz, sedangkan dirinya itu merasa, kadang merasa dirinya lemah dan kadang tidak sanggup untuk berpuasa. Yang kedua, tentang arisan. Bagaimana hukumnya kita sebagai orang Islam mengikuti sebuah arisan, dan apakah termasuk riba arisan yang seperti ini Ustadz? Saya pernah mendapati arisan yang diikuti, semisal ada 16 orang. Itu pembayaran pokoknya ada 1 juta. Pembayaran yang pertama itu 1 juta. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir itu ada penambahan senilai 10 ribu. Nah, yang demikian itu di dalamnya apakah termasuk riba, Ustadz? Yang terakhir, tentang jika seorang istri bekerja atas izin suami dan bisyarah istri itu digunakan untuk berbelanja, apakah harus tetap izin dengan suami ataukah tidak Ustadz? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi qadha puasa itu tidak ada batas kapan. Tetapi sebaik-baik orang yang berhutang, yang paling baik segera di ya kapan? Ya, fa'idatu min ayyamin ukhor, gantilah puasa pada hari-hari yang lain. Hari yang lain itu maksudnya hari selain bulan Ramadan. Ya, karena mau nyaur puasa Ramadan kok di bulan Ramadan kan enggak mungkin. Ya, apa siat saya ini puasa Ramadan tak niati karo nyaur poso. Boleh enggak begitu? Enggak boleh. Maka fa'idatu min ayyamin ukhor, ya. Gantilah hari-hari yang ditinggalkan tadi pada hari yang lain. Yang lain maksudnya yang lain bulan Ramadan. Apa harus tahun itu? Tidak. Tahun berikutnya pun ya boleh. Ya, yang penting hutang itu wajib dibayar. Maka sebaik-baik orang yang punya hutang sebaiknya segera dibayar. Kalau ada kesempatan membayar hutang tidak dibayarkan, nanti akhirnya sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah mati, belum sempat nyaur utang, dosa kan kita ketika ada kesempatan tidak mau menggunakannya. Nah itu, jadi sewaktu-waktu selain bulan Ramadan, tahun berikutnya juga boleh. Hanya dulu para ulama menasihati kalau kamu utang tahun ini sampai tahun depan belum terbayar, maka nyaurnya lipat berapa? Ya, lepas jadi utang 10 sing bayar tahun ini belum jam tahun sok ben jadi 20. 20 nanti bayar tahun berikutnya lagi menjadi 40. Ya, lama-lama wis wegah nyaur. Lah sura kuat nyaur. Maka boleh kapan saja. Kalau utangnya tahun sekarang dibayar tahun besok setelah selesai Ramadan besok, utangnya 5, bayarnya jadi berapa? Ya tetap 5. Allah tidak bukan rentenir, tidak merentenkan. Ya, jadi bayar tetap. Ya, sebaik-baiknya segera dibayar. Tetap mati, kita tidak tahu kapan mati. Andai kata dibayar segera, mampu paling kesempatan, dah lunas. Nah, kalau nanti orang yang dibayar, ada kesempatan tidak mau bayar, nanti kalau mati, ya masih punya hutang. Susah kan? Ini persoalan di hadapan Allah nanti. Kemudian qadha puasa Ramadan karena hamil, apa ada keringanan? Ya, puasanya aja ada keringanan. Lah kalau mau nyaur puasa di bulan Ramadan di waktu itu sedang hamil, ya nanti kalau sudah tidak hamil, ya dah, wong hamil aja puasa wajib, tidak puasa boleh karena hamil, termasuk yutiqunahu. Nah, saya hamil tak nggo nyaur poso berat, mulo rasa nyaur di waktu hamil, nanti nyaurnya kalau sudah melahirkan. Dan melahirkan nifas, ya engko nek wis bar nifas. Ya. Raja masih nyusoni berat, ya sone ra nyusoni. Ra nyusoni kesusul anak meneh. Maka kalau memang kamu sengaja mau bayar, saya rasa Allah beri jalan yang keluar ya. Ya gitu ya. Jadi kapan aja boleh. Ya kalau hamil dalam puasa Ramadan saja boleh tidak puasa, itu rusuh. Nanti diganti membayar fidyah. Kalau tidak puasanya karena fidyah, karena hamil, karena menyusui, boleh tidak puasa, tetapi tidak diganti puasa di hari lain, gantinya membayar fidyah. Tetapi kalau ini menyaur puasa yang dulu saya tidak puasa karena sakit atau karena musafir, mau diganti dengan fidyah tidak boleh. Yang boleh fidyah itu orang-orang yang wa'alaladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang tidak puasa Ramadan karena berat melakukan puasa, yang termasuk kategori berat itu termasuk orang yang hamil, orang menyusui, orang pekerja berat. Itu kalau memang untuk puasa di saat-saat begitu itu merasakan berat, puasanya boleh tidak puasa. Tidak puasa nanti tidak disaur dengan puasa, tapi diganti dengan memberi makan orang miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Itu ya. Tetapi kalau tidak puasanya tadi karena hamil, tidak boleh malah. Disaur puasa tidak boleh. Saurannya yaitu fidyah tadi. Sebaliknya, tidak puasanya karena musafir atau karena sakit, ya, daripada saya tak poso, tak bayar fidyah, saya orang kaya punya uang, wis aku lek kon poso bekas tak bayar fidyah, tidak boleh juga, karena sudah ada aturannya, ya, siapa yang sakit atau dalam musafir, maka kalau kamu tidak puasa, tinggalkan puasa, fa'idatu min ayyamin ukhor, gantilah puasa yang kamu tinggalkan itu sejumlah yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Wa'alaladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau orang yang tidak puasa karena merasa berat berpuasa tadi, termasuk kategori berat, misalnya ya bekerja berat, hamil, menyusui, itu termasuk berat itu ya, itu boleh tidak puasa. Gantinya membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ya, itulah puasa. Arisan bayar pokoknya 1 juta. Pembayaran selanjutnya tambah 10 ribu. Kalau semuanya begitu ya boleh saja. Ya, pokok pertamanya 1 juta. Terus selanjutnya LKBH saya arisan melu tambah 10 ribu, berarti sekarang arisannya menjadi 1 juta punjul 10 ribu, boleh saja itu. Nanti namanya arisan, ya nanti menerima kalau sudah tutup arisan atau kalau diundi siapa dapat arisan, ya dapatnya 1 juta tambah 10 ribu kali jumlah peserta anggota arisan itu boleh saja. Dulu awal-awal 1 juta, sekarang jadi 2 juta, boleh enggak? Boleh, harusnya 2 juta, boleh kalau memang kamu mampu silahkan. Kalau meneruskan ya boleh, wong namanya arisan itu nanti tiap bulan diundi siapa yang dapat, nah dia tinggal nyaur, kadang-kadang dutangi sih, ya dah. Yang tidak dapat ibaratnya menabung, boleh itu enggak apa-apa. Apalagi tadi yang istri bekerja, hah? Gajinya apa dia harus minta izin ke suami jika belanja? Jadi orang ini bekerja, apakah uangnya kalau dibelanjakan? Tidak. Kalau kamu memang bekerja, uangnya untuk dibelanjakan, belanjakan untuk apa? Ya, kalau dibelanjakan hal yang baik, diinfakkan, disedekahkan, dibayari zakat, tidak usah izin, tidak apa-apa. Tapi kalau memang pembelanjaan yang kira-kira tidak manfaat, ya minta izin. Jangan-jangan jatuh pada mubadir nanti. Ditegur, mubadir apa-apa, ini duit-duitku dewe, mubadir ini kancane setan. Jadi jangan sampai kamu membelanjakan harta menjadi temannya setan gitu loh. Ya. Kalau membelanjakan untuk ya, ini saya punya gaji, ini anak saat bayar sekolah, SPP, ya sudah kamu bayari dengan belanjakan untuk bayar SPP sekolah boleh. Untuk belikan buku anak-anak sekolah boleh. Ya. Boleh enggak apa-apa. Apalagi ini silakan diambil mic-nya lagi, 4 penanya berikutnya. 30 cukup dulu. Mic nomor 13, 30, 9 dan 38. Ayo, nih silakan dari mic nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Dul Kusno dari Gombong, menanyakan terutama istri saya dulu ikut yasinan dan membaca surat kafi. Sekarang tidak boleh, tidak ikut, tapi katanya ustadznya kalau tidak membaca surat kafi dan yasinan itu katanya tidak masuk surga. Siapa-siapa orangnya yang membaca surat kafi sampai apal katanya masuk surga itu apakah ada tuntunannya atau tidak Pak Ustaz? Baca Yasin sampai apal nanti masuk surga gitu. Iya, bukan Yasin, Al-Kahfi. Al-Kahfi. Sampai apal. Iya, sampai apal katanya masuk surga. Iya. Kedua, bagaimana orang yang sudah meninggal katanya kalau rohnya tidak diyasinkan katanya itu rohnya gentayangan katanya kaumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dari Gombong, rombongannya banyak tadi ya, 312 ya. Jadi Bapak ya, secara umum ini agama itu jangan katanya-katanya. Ya dah? Katanya kalau membaca surat Al-Kahfi hafal masuk surga, katanya siapa? Ya, agama itu harus bersumber dari Quran atau dari hadis. Ya. Katanya orang mati kalau tidak diyasinkan rohnya gentayangan. Gentayangan kemana? Gentayangan tekan ngomah ya malah jak mulih tuh. Pak, pun dangu teng kuburan lho saat ini pas teng mriki nggo mulih mriki. Nah. Itu katanya-katanya itu gak bisa dipegang. Pertama harus ada yang menjelaskan apa itu Quran, apa hadis gitu loh. Hadis pun tidak semua hadis benar. Hadis pun harus diteliti ini hadisnya sahih apa tidak. Karena hadis itu ada yang palsu. Kalau Quran la roiba fih. Kalau Quran semuanya benar. Kalau hadis walaupun kata hadis tidak boleh terus dipercaya. Karena ada hadis yang menerangkan barang siapa menulis surat Yasin, ya, kemudian misalnya tadi dibakar, abunya dimasukkan ke gelas berisi air ini, diminum, 1000 penyakit hilang. Itu juga hadis, ternyata setelah diteliti hadisnya, do'if, ya, itu tidak boleh dipakai itu. Ada lagi, siapa yang membaca surat Yasin, ya, kalau dalam keadaan dia membaca surat Yasin, bisa tadinya lapar, membaca surat Yasin bisa menjadi kenyang. Lah nek ngono wis rasa nyambut gawe, jak maca Yasin kabeh ra wis wareg ngoten. Nah, itu hadisnya juga tidak boleh dipercaya. Ada lagi hadis yang menerangkan, barang siapa mau mati dibacakan Yasin, Allah memudahkan keluarnya roh. Jadi ini dibacakan Yasin dan mati gitu loh. Itu kan ada tuh orang mau mati dibaca ke Yasin, sing siji ngawasi, sing liyane maca Yasin, itu ngawasi nek mati, wis mati. Alhamdulillah. Jadi seolah-olah Yasin ini gue mateni wong kan begitu, nah, hadisnya pun tidak bisa dipercaya. Gitu. Mestinya kalau ada orang mati, orang mau mati sakaratul maut, Nek nurut tuntunan Rasulullah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang mau mati, supaya dituntun membaca la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakholal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah terus mati, masuk surga. Artinya sokeh. Lah nene wong sakaratul maut jangan dibatalkan yasin diwacano la ilaha illallah ben niroke. Ya yasin tadi ya hadisnya tidak bisa dipercaya. Gitu ya. Ya Bapak, untuk lebih jelasnya menjadi nanti kumpulan beli kumpulan brosur tahun 2008. Kumpulan brosur tahun 2008 halaman awal-awal itu membahas tentang fadilah surat Yasin. Nah, di situ diterangkan dengan jelas itu. Itu ya, apalagi yang lain. Berikutnya yang tadi kan ya, rohnya gentayangan itu. Nah, gentayangan itu katanya kan roh gentayangan ini gentayangan di mana? Pertama yang kedua kok enek sing ngerti kok gentayangan ini nyangen di. Ya. Nek wis diwacake surat Yasin tenang wis ora gentayangan. Kalau belum wacakan Yasin gentayangan. Ya. Kaya ora ndingguan gitu. Ya. Lah orang mati itu rohnya di mana kita apa tahu toh? Kita enggak tahu lah kok ngerti gentayangan berarti kamu tahu. Ya. Orang kalau sudah mati itu alamnya dengan orang hidup lain. Beda. Enggak akan bisa ngerti kamu rohnya di mana. Nah, maka katanya orang yang mati bunuh diri, rohnya gentayangan jadi memedi barang. Lah kok malah medeni wong? Nah, ya. Nah itu enggak ada keterangan-keterangan itu enggak ada. Jadi roh gentayangan kalau tidak dibacakan Yasin, itu saya belum tahu dasarnya. Dan yakin tidak ada. Tidak ada. Nah kalau belum tahu jangan ikut-ikutan. Mengikuti membacakan takwacana Yasin. Kenapa ben ora gentayangan? Lah sing ngomong sapa? Kandhane ustaz. Maka kalau agama sumbernya harus Quran dan hadis itu. Apalagi penanya berikutnya mic nomor 30 persiapan 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arum dari binaan Turi 2 Sleman. Ya. Oh iya, mari. Ini Ustaz. Kami dapat WA itu tentang masalah meminta-minta. Terus-menerus kebiasaan seseorang suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat ia datang dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang saya tanyakan di dalam WA itu ada misalnya minta oleh-oleh. Minta oleh-oleh itu katanya tidak boleh termasuk meminta-minta. Apakah meminta oleh-oleh itu termasuk meminta-minta padahal misalnya kita ada teman atau saudara kita barusan bepergian itu, terus oleh-olehnya mana? Biasanya orang itu bilangnya oleh-oleh kesel bilang itu. Itu terus ini ada pertanyaan titipan yaitu tentang sembelihan. Dikasih orang ayam goreng karena ragu tentang sembelihannya, ayam itu dikasihkan tetangga atau orang lain. Dosa apa tidak? Gitu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud orang suka meminta-minta itu tidak orang yang minta oleh-oleh tadi tidak. Meminta-minta itu ya memang sukanya minta. Sedang Nabi kita mengatakan yatul ulya afdalu yatis sufla. Tangan yang di atas namanya memberi itu lebih baik daripada tangan yang bawah meminta. Di tangan yang memberi itu di atas itu lebih baik daripada yang sini. Dan tidak ada dalam Islam suruh minta itu enggak ada. Adanya suruh memberi. Ya, infak atau sedekah atau zakat, enggak ada kok perintah dalam agama suruh minta itu enggak ada. Adanya suruh memberi. Maka kalau kamu dapat rezeki dari Allah wa mimma razaqnahum yufikun, kalau diberi rezeki oleh Allah keluarkan, diinfakkan, dibelanjakan. Bagian kecil dari harta yang diberikan oleh Allah, berikan pada yang lain. Disedekahkan. Nah, itu ya, jadi perintah meminta-minta itu enggak ada. Maka dicela dalam Islam, ya, seperti hadis Bukhari tadi betul. Yang suka hidupnya meminta-minta, apalagi sebetulnya dia cukup, minta-minta nanti kecuali tidak, dia hanya mengumpulkan bara api di neraka. Orang yang suka minta-minta untuk makan dan sebagainya, ada dia termasuk orang yang bisa mencari dan kecukupan kalau mau mencari. Kok suka minta, dia hanya mengumpulkan bara api di neraka. Jadi ya, hadis minta-minta itu ya, tidak boleh ya, meminta-minta. Kalau ragu sembelian ini halal apa haram diberi orang tetangga, bagaimana kalau saya makan sendiri ragu diberikan orang lain boleh enggak? Enggak boleh. Masa iki haram ben wong liya wae sing mangan. Enggak, wong barang haram itu enggak boleh diberikan. Diberikan orang lain enggak boleh, wong kamu sendiri enggak mau kok. Ya. Tak berikan nek haram sing dosa ben sing mangan. Lah sing menehi ora dosa. Nah, kamu sendiri tidak mau makan, ya, ya, jangan berikan orang lain. Ya, kalau ragu ditinggalkan, tidak usah. Tidak boleh diberikan. Ada apa lagi? Penanya berikutnya, peng nomor 38, persiapan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashadi dari cabang Gamping. Yang tadi tidak disebutkan di dalam siapa yang hadir dalam majelis ya. Ini, saya juga sedikit menginformasikan kami bersama rombongan datang satu bis dan satu mobil. Gamping itu mana? Yogyakarta, Pak. Oh, Gamping Jogja ya. Iya. Ya. Ya, selamat datang dari Gamping ya. Yang saya tanyakan, Pak, ini hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu bin Khattab. Ada seorang yang bertanya, atau katakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan yang dipersaksikan oleh 4 orang akan masuk surga. Kemudian seseorang itu tadi bertanya lagi, kalau dipersaksikan 3 orang bagaimana ya Rasulullah? Ya, maksudnya ya mungkin masuk surga itu. Kemudian ditanyakan lagi, kalau dipersaksikan 2 orang, jawab Rasulullah, ya. Nah, karena sudah 2, kemudian yang 1 mau tidak jadi ditanyakan. Nah, yang saya tanyakan di sini, hadis ini terkumpul dalam satu bab, bab jenazah, Pak. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana persaksian ini, apakah pada umumnya yang dilakukan ketika mayit itu diberangkatkan itu, atau nanti itu ditanyakan ketika orang itu sudah berada di Yaumul Qiyamah tadi, Pak. Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ini sedikit cerita. Dulu saya sebelum mendengar membaca hadis yang dikeluarkan dari MTA ini berkenaan dengan hutang, tetapi saya tidak merasa hutang kepada saudara saya ini. Saya dengan mengatakan, Om, tolong saya dikirimi uang karena akan saya gunakan untuk biaya kelahiran istri saya. Nah, kemudian setelah itu dikirimi. Nah, di dalam hati saya mengatakan, walaupun saya minta dikirimi, tapi saya di dalam hati saya mengatakan saya pinjam. Kemudian karena saya mendengar hadis-hadis dari Rasulullah, kemudian saya ingat bahwa itu namanya pinjam harus dikembalikan. Nah, alhamdulillah selama hampir 10 tahun uang yang dikirimi tadi saya kembalikan. Dengan kata lain, saya meminjam dan saya hari ini saya bayarkan. Nah, kalau seandainya pada saat itu sampai sekarang saya tidak mengetahui dan hadis itu saya baca, kalau seandainya saya tidak membayar itu, apakah saya termasuk dosa, Pak? karena ya katakanlah walaupun dalam hati saya mengatakan pinjam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pertanyaan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maka itu ketika orang mahsinul mayit menceritakan kebaikan mayit orang yang layat itu, mungkin diambil dari hadis ini tadi. Disaksikan para yang layat sederek-sederek, menurut panjenengan sedaya tiang kang sedo niki tiang sae napa awon? Kabeh jawab piye? Walaupun malaikat memberi catatan orang ini jelek karena disaksikan orang banyak sae terus dihapus dadi apik apa begitu? Ya. Catatan Allah, catatan malaikat tidak terpengaruh dengan jawaban manusia ini orang baik apa orang jelek, ya tak? Orang baik atau orang jelek. Walaupun semua manusia mengatakan ini orang baik, kalau catatan Allah, catatan malaikat itu jelek, ya tetap jelek. Maka orang ini baik apa tidak, nanti ketika Allah membagikan catatan kepada mereka masing-masing manusia, kalau dia datang pada Allah panggilan menerima catatannya dengan tangan kanan, insyaallah itu orang baik, masuk surga. Kalau dia menerima catatan, buku catatan namanya dengan tangan kiri, itu jelas orang masuk neraka. Apalagi diterangkan ada hadis itu, tidak sampai hati melihat buku catatannya sendiri. Sampai menerima buku catatan sambil membelakangi. Artinya yang buri itu. Karena buku catatannya jelek semua. Jadi yang rokok. Ya. Maka itu bukan menurut persaksian manusia itu tadi. Amal baik apa tidak Allah dan Rasulnya. Apa Allah dan para malaikat sudah membuat catatan untuk amal tiap-tiap orang. Ya. Tidak akan terpengaruh pengakuan manusia baik apa buruk. Ya. Itu. Maka masuk surga orang yang beramal baik dan didasari dengan iman amanu wa milus sholihat. Ya, itulah. Jangan mantap wah kandang semua yang layak ribuan orang lagi orang baik semua keluarganya lego baik termata yang mati dari keluarganya orang baik jelas masuk surga nanti. Gitu ya, tidak begitu. Kemudian kalau kamu tadi lihat hatimu butang, kemudian coba tolong kirimi uang untuk melihat kelahir biaya kelahiran istri saya melahirkan, ya. Ingatmu hutang dikirimi tenan ya dihutang. Nanti kalau sudah punya ya disaur dikembalikan, ya. Artinya hutang itu wajib nyaur, ya. Kalau hutang tidak dibayar sedang dia sebetulnya ada kemampuan ditunda itu aja termasuk dolim, apalagi sengaja tidak nyaur, orang nanti akan terhalang masuk surga karena hutangnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi pada zaman Rasulullah masih hidup ada sahabat meninggal dunia, Nabi tidak mau menyolatkannya, alasannya apa? Karena masih punya hutang. Karena masih punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan usul pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang akan menutup hutangnya. Baru Nabi mau menyolatkannya. Ya, jadi orang yang mati punya hutang, Nabi enggak mau menyolatkan. Padahal sholat itu isinya doa. Lah yang Nabi, yang didoakan Nabi, biasanya Nabi itu terkabul doanya. Padahal ini lah gelem dongake. Ya, sahabat-sahabat yang lain merasa kecewa. Itulah kaljasatil wahid, persaudaraan dahulu. Kalau sekarang yang begitu itu sudah longko ditemoni. Malah kadang-kadang ada mati yang masih punya hutang itu wis. Ya. Wis mati barang wis disaur utange ditagih neh kok sing urip kok ya. Aduh. Jadi lah, akhirnya hutang itu wajib nyaur. Ya. Kalau hutangnya tidak wajib, nyaurnya wajib. Maka jangan sampai kita mengabaikan hutang, tidak disaur. Nanti akan menghalangi mestinya kita masuk surga, tidak jadi karena punya hutang tadi. Ya, mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Apalagi yang lain? Berikutnya, mic nomor 9. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suwarni Sayoga dari Sabang Semper, pimpinan Ustadz Tarno. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya sebelum ngaji di MTA, seperti yang tadi Bapak yang tadi penanya itu, kemana-mana ngaji gitu, saya kemana-mana ngaji, banyak pengajian-pengajian saya ikutin. Setelah saya kenal MTA, saya berazam kepingin benar-benar ngikutin kajian dari MTA. Apakah itu udah tergelincir asobiah, Ustaz? Terus yang kedua, setelah ngikut kelompok, begitu kentalnya ukhuwah Islamiyah di kelompokan itu, saya merasakan betah dan tenang gitu, senang gitu Ustaz. Iya. Lah terus itu sudah termasuk hidup berjamaah kah Ustaz? Lah terus yang jamaah-jamaah yang di masjid-masjid itu gimana Ustaz? Apa itu juga udah ini termasuk jamaah gitu? Lah terus yang ketiga Ustaz, teman saya ini apa tadinya agama Kristen, terus masuk Islam, anaknya 9 tahun meninggal. Terus menanyakan ke saya, gimana caranya mengirim doa gitu Ustaz, yang sering diterangkan Ustaz itu. Katanya apa, gak ada ngirim-ngirim gitu, tapi mendoakan kayak gitu Ustaz. Mungkin karena saya masih dangkal gitu ya Ustaz. Saya katakan gak ada ngirim-ngirim yang 3 hari, 40 hari gitu Ustaz. Yang ada ngirim doa, kalau diterima atau enggak terserah Allah, itu urusan Allah. Kita hanya kewajiban kita mendoakan anak kita gitu Ustaz. Apa itu jawaban saya udah betul? Cuman itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau menyambung Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Suwarti dari Gombong, mau menanyakan Ustaz tentang bagaimana cara untuk berpindah rumah baru begitu Ustaz. Iya. Soalnya kebanyakan orang itu kalau pindah rumah itu mengadakan syukuran dan baca-baca surat Al-Quran, bukan hanya Yasin saja, tapi juga surat-suratan yang lain, dan disertai juga dengan makan-makan begitu Ustaz. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, tampaknya ibu ini punya rumah baru ini. Jadi pertama, pertanyaan dari Ibu Suwarni tadi, ngaji hanya satu, dulu ngaji kemana-mana, setelah di MTA berazam saya tidak akan ngaji tempat lain kecuali di MTA. Apa itu sudah termasuk asobiah, ya, fanatisme pada golongan. Tidak, kalau fanatisme atau asobiah itu termasuk syirik. Mestinya timbul pertanyaan, kenapa dulu ngaji tempat lain bareng itu ngajian MTA, sekarang kok menetapkan ngaji di MTA? Mesti ada sebab. Sebabnya apa? Nah, karena orang ngaji itu cari ilmu. Tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Lah mungkin setelah menemukan kajian di MTA ini, karena yang dikaji itu Quran dan Sunnah, merasa mengerti tentang agama dari sumbernya Quran dan Sunnah ini. Ya, saya tidak mau ngaji lagi di tempat lain. Apalagi yang menerangkan kalau mati tidak diyasinkan nyawane gentayangan. Dasarnya enggak ada, wis aku ora ngaji rono meneh. Bukan asobiah, ngaji itu nuntut ilmu, mestinya mencari, boleh memilih. Ibaratnya sekolah itu memilih sekolahan yang ajarannya itu karena yang dikaji itu Quran dan Sunnah, yang diajarkan itu Islam, Quran dan Sunnah. Karena Islam itu memang Quran dan Sunnah. Selain Quran dan Sunnah, laisa minal Islam, bukan dari Islam. Yang diwariskan oleh Rasulullah Islam itu hanya Quran dan Sunnah. Selain Quran dan Sunnah, bukan. Maka Allah perintahkan juga fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kamu orang Islam, ikutilah Quran. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Karena jalan selain Al-Quran itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Maka kalau kita ngaji selama ini tidak pernah mendapatkan kajian Quran dan Sunnah, sekarang ketemu Quran dan Sunnah, ya pas itu. Maka sudah tidak mau ngaji tempat lain lagi. Ya. Bukan kita bangga dengan MTA-nya, tapi bangga dengan Quran dan Sunnahnya. Ya. Maka ngaji di MTA malah nggak boleh. Kalau ibu nerangkan tentang agama kok dasarnya, kata Ustadz MTA begini, kata tidak boleh itu. Ustadz MTA itu bukan sumber agama. Kalau menerangkan agama, maka saya katakan ngaji di mana aja boleh. Kalau namanya ngaji agama Islam, harus sumbernya dari Quran dan Sunnah. Misal kalau tadi menerangkan apa aja, ya ini orang yang tidak dibacakan Yasin itu gentayangannya ini dasarnya ini loh hadisnya Nabi, harusnya gitu kan. Nah, kalau enggak ada dasar, hanya katanya, agama Islam itu bukan katanya, tapi kata Allah dan kata Rasulullah, gitu loh. Kata ustadz itu enggak boleh. Ya. Kata ulama juga enggak boleh. Ya. Nah, itulah, tadi harus kata Quran, kata Sunnah. Itu tidak termasuk asobiyah. Ya. Asobiyah itu fanatik pada golongan. Seolah-olah golongan sendiri yang paling baik, yang lain salah. Itu yang tidak boleh. Gitu. Nah, kalau MTA anjurkan, kalau yang kamu kasih itu Quran dan Sunnah, yang ngaji kemana saja, kalau ngaji Quran dan Sunnah, mesti sama, benernya. Wong Quran dan Sunnah itu sumbernya Islam. Yang ngaji kok malah ketemu Ustaz menerangkan, oh jangan juga hukum dari Quran dan Sunnah, kamu nanti akan kena. Nah, ngaji ini kono terus mau ngaji apa? Wong Allah dan Rasul ngajurkan Quran turunkan suruh dipelajari dengan sungguh-sungguh supaya dapat pelajaran. Jong ngaji ke situ nanti tidak dapat acun ya kacau lah. Yang bertentangan itu. Ya itu tadi tidak termasuk asobiyah. Senang kepada kelompok ngaji. Ya. Apa sudah termasuk? Senang pada kelompok ngaji itu. Ya, karena kelompok ngaji tahu dalam kelompok, kalau kelompok di MTA itu memang diajarkan, kalau kamu bentuk kelompok, tiga sasaran yang harus dipenuhi. Satu, ta'aruf. Anggota kelompok itu harus saling kenal-mengenal. Yang kedua, saling tafahum, saling memahami. Paham tidak sekedar kenal rumahmu mana, anakmu berapa, sekolahmu di mana, tidak sekedar itu. Yang kenalnya gampang. Tapi tafahum, saling memahami bagaimana kehidupan saudara saya ini, bagaimana keadaan saudara saya ini, apa pekerjaan saudara ini, dipahami. Ekonominya lemah apa kuat, dipahami. Nah, sasaran yang ketiga, takaful atau ta'awun, saling tolong-menolong. Harus tumbuh itu. Makanya sama kelompok harus saling mengenal, saling memahami, saling tolong-menolong. Malah ditekankan tidak dikatakan kamu beriman itu kata Nabi. Kalau kamu bisa tidur nyenyak, perutmu kenyang, saudaramu tidak bisa tidur karena lapar. Dan kamu tahu, kamu bukan orang yang beriman. Nah, bagaimana untuk tahu saudara saya itu lapar apa kenyang? Maka bentuk kelompok tadi. Kelompok. Sampai ada saudaranya tidak bisa makan, yang lain ya turah-turah. Sampai bisa tidur nyenyak, yang lain enggak bisa makan, kelisikan karena tidur, kamu tidak beriman. Maka dianda tekankan, selama masih ada yang kenyang, enggak boleh ada yang lapar. Ya. Kita tahu hadis Nabi tadi. Ya. Ada tamu kelaparan dia. Dia masih bisa menahan. Mestinya makanannya untuk anaknya, tapi tahu tamunya ini kelaparan, disuguhkan untuk anak, untuk tamunya tadi. Anaknya diselimur ben turu nek turis ora wis ngelai ilang itu dah. Nah, itu hadis yang kita pelajari. Itu Islam. Begitu itu. Sekarang yang perhatian begitu itu wah gagas. Ya, boh wis makan apa ora sing penting wetengku wareg. Udah turu dah. Nah, ini semuanya di dalam mengamalkan Islam. Nah, pas sudah jamaah, kalau kamu laksanakan seperti itu, yaitu tata cara hidup berjamaah. Jamaah itu jangan sampai, ya, kalau jamaah itu dikatakan oleh Rasulullah kan, umat Islam itu seperti satu tubuh. Anggota tubuhmu sakit, seluruhnya merasakan sakit. Kalau tubuh kita itu tidak jamaah, hidup sendiri-sendiri enggak bisa begitu. Tangannya sendiri, kakinya sendiri, orang enggak bisa merasakan. Tapi kalau seluruh organ tubuh kita mesti merupakan satu kesatuan yang utuh, saraf-saraf masih normal, kaki kita yang di bawah terinjak puntung rokok panas itu pun seluruhnya merasakannya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sampai tidak bisa ya, tidur karena merasa demam dan panas hanya karena kukune cantengen apa giginya berlubang gembrebek seawak. Loro kabeh ra iso turu padahal sing loro yang sakit cuma gigi satu. Giginya 32 sakit satu aja kabeh wis. Nah, itu mestinya saudara sama seperti itu. Kalau seperti itu jamaah. Seperti tadi ada sahabat meninggal dunia masih punya utang. Nabi tidak mau menyolatkan. Enggak. Sahabat yang lain yang tahu kepengin supaya saudara saya disolati oleh Nabi, saya akan membayar hutangnya ya Rasul. Rasa jamaah itu. Ya. Rasa jamaah karena rasa kebersamaan itu alangkah bahagianya kalau disolatkan didoakan oleh Nabi, alangkah ruginya kalau Nabi tidak mau mendoakannya. Nah, maka ini yang meninggal saudara saya, seolah-olah saya yang merasakan ini tidak mau Nabi tidak mau nyolatkan karena hutang, saya akan menutup hutangnya ya Rasulullah. Sekarang ada enggak orang begitu? Nek wong mati nanti utang tak saurane ngene ora. Susah kamu temukan walaupun hadisnya masih jelas. Hadisnya masih jelas. Tapi sudah pengamalannya sudah sulit ditemui itu. Sama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya itu jelas kok. Ya, tapi ada enggak orang Islam sama orang Islam yang bermusuhan, berkelahi? Ada enggak? Jadi orang ngamal ke hadis itu kan? Haram kehormatannya orang Islam yang menjatuhkan, menginjak-injak kehormatan sesama muslim banyak sekarang ya. Hanya beda golongan, beda paham, beda partai, elek-elekan satu dengan yang lain. Nah, Islamnya di mana? Bangga dengan golongannya dan tidak bangga dengan Islamnya. Bangga dengan partainya, tidak bangga dengan Islamnya ya. Sudah enggak bisa jalan begini. Maka MTA tidak berpartai politik. Tidak boleh kamu partai politik di sini. Nek partai politik nanti sebentar lagi masa kampanye. Pas hari akadnya donggau nganggu kaos. Wah kita ngaji khusuk-khusuk. Barang mutih mulih karena masa kampanye. Copot. Kaosnya gambar Ka'bah. Ono sing gambar apa? Banteng. Ono sing gambar jagat, ana sing gambar senenge lho. Wis kabeh to, golek bola dhewe-dhewe to. Nah. Kaos gambar Ka'bah karo gambar banteng apik endi to? Apik endi? Ya kalek kualitas e kaos apik endi? Perkara gambar iki tak senenge sing gambar. Terus jangan merasa bangga. Kalau kita membanggakan golongan bukan partai jadi syirik kita. Coba dibaca surat An-Nur itu. Hati-hati kita, yang namanya orang musyrik, orang syirik itu tidak menyembah patung, tidak menyembah batu saja, tidak. Ya, termasuk orang yang memecah belah agama Allah, yang satu menjadi bergolong-golong, berpartai-partai, masing-masing merasa bangga dengan partainya, terus merendahkan, meremehkan, menghina golongan lain, ya, itu jadi syirik kita. Surat Ar-Rum. Nomor surat 30 ayat 31 dan 32. Ya, Al-Karum. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, jangan termasuk orang syirik, orang musyrik. Siapa mereka itu? Terus? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya, tapi bangga dengan golongannya, bangga dengan partainya. Itu asobiah itu nanti. Lagi coba surat Al-Anbiya, surat nomor 21, ya 92, 93. Surat Al-Anbiya, nomor surat 21 ayat 92 dan 93. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka. Kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Memotong-motong itu memecah belah. Satu ayat lagi, surat Al-Mu'minun. 52-53. Al-Mu'minun, nama surat 23 ayat 52 dan 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqattu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Ya enggak? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Wa ana rabbukum fattaqun. Agama Islamnya agama yang satu. Maka pemeluk-pemeluk agama Islam mestinya menjadi umatan wahidah, menjadi umat yang satu. Nah, kalau terus jadi tidak satu, karena pengikut-pengikut Rasul, orang yang menyatakan diri menjadi orang Islam itu memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golong. Masing-masing golongan merasa bangga dengan golongannya yang ada. Kalau mau disebut orang Islam, enggak. Saya orang Islam MTA gitu loh. Ya. Tapi kamu berarti merasa bangga dengan golonganmu. Syirik kamu begitu tuh. Ya. Jangan mengharapkan surga, rusak semua amalmu. Ya. Maksudnya kalau kamu orang Islam satu dengan yang lain itu sama. Maka Allah katakan la yasfar qaumun min qaumin asyayakunu khairu minhum. Ya, jangan sampai orang Islam, golongan Islam satu dan golongan Islam yang lain satu sama saling olok mengolok. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah lebih baik daripada yang mengolok-olok. Tapi kalau sudah masing-masing merasa bangga membanggakan golongannya, menganggap golongannya yang paling benar selain golongannya salah. Pada Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan merasa dirimu yang paling baik, paling benar sendiri. Yang paling tahu siapa yang sebenarnya orang bertakwa itu Allah. Ya, kamu jangan mengenek-enek golongan lain. Kamu Islam sama-sama Islam harusnya bersaudara. Perkara jaketmu gambar kebu apa gambar banteng apa silakan ya, tapi jangan sampai bangga dengan ya, golongannya banggalah dengan Islamnya. Itulah kalau kita malah membanggakan golongan, tidak sadar kita jatuh kepada kemusyrikan. Ya, nah, umat Islam itu hancur, umat Islam begitu. Umat Islam itu besar jumlahnya, gede, paling besar sedunia. Tapi tidak pernah menang. Karena apa? Terpecah belah menjadi bergolong-golong tadi. Masing-masing merasa bangga dengan golongannya. Malah ada golongan Islam meremehkan Islam yang lain. Malah gabung ke golongan yang bukan Islam. Bingung tak gitu itu? Nah, ginilah. Maka kembali pada Quran dan Sunnah. Maka dia tidak masuk partai dah. Islam ya Islam. Yang dulunya aktivis partai kalau masuk ngaji di MTA, baju partimu lepas. Sekarang partimu apa? Tidak usah partai-partainan. Kita Islam. Kamu Islam, saya Islam, kamu dan saya saudara. Ya, tapi kalau kamu Islam golongan A, kamu Islam golongan B, antara golongan A dan golongan B tidak bisa menyatu. Nah yang benar mana? Kamu tanya pada golongan B, yang paling benar B. Tanya pada golongan A, yang paling benar adalah A. Padahal kamu Islam, ya Islam. Ada Islam itu satu, wa inna hadhi umatukum umatan wahidah. Agama Islam itu satu, jangan dipecah belah begitu. Ya. Maka kalau kamu pecah belah agama, kemudian kamu membanggakan golonganmu, kamu termasuk orang yang musyrik. Perbuatan syirik gitu. Nah, inilah. Maka jangan sampai ini, saatnya ini saat partai apa? Tahun politik ini. Katanya ini tahun politik, tahun 18 ini ada pilihan pilkada serentak, ada pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan wali kota, nanti 2019 pilihan apa? Presiden. Ya, umat Islam jangan kacau balau. Ya, pilihan itu boleh silakan milih apa, tapi jangan sampai ya ribut. Hanya masalah pilkada malah jadi geger, wong Islam padha wong Islam padu. Mergo beda pilihan. Ya, beda pilihan, beda dukungan. Nah, maka kita harus berusaha di mana aja berada. Ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur atau di mana aja, umat Islam ini kita yang tergabung dalam Al-Qur'an, ngaji Qur'an, bikin suasana pilkada atau pemilu presiden nanti aman damai, jangan ikut-ikutan bikin ribut. Ya kan? Apalagi model intimidasi-intimidasi dan sebagainya. Misalnya saya menyalonkan gubernur. Kalau kamu milih saya, kamu minta apa? Minta apa? Kalau minta saya karena bagi uang, tahulah kamu saya suap. Dan Nabi mengatakan, ar-rasi wal-murtasi, binar, yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk. Kamu ngarem lebun neraka, direwangi, gontokan sik karo kancane. Ya, masuk neraka semua nanti. Menerima suap atau yang menyuap, semua masuk neraka. Ya, maka saya anjurkan, warga NTA di mana saja, nanti kalau pas pilihan bupati atau gubernur, wajib milih silakan pilih, tapi enggak usah membuat kacau dengan yang lain. Wong pilihan itu masuk dalam kamar kan sendiri, enggak ada yang tahu. Tahu. Pilihan rahasia. Kuna yang ditekoni, mau milih siapa? Rahasia gitu loh. Ya, nah, milih rahasia. Wes. Tapi jangan sampai malah mergo pilkada, mergo ya, pilihan gubernur bupati akhirnya sedulur pada sedulur beda pilihane dadi ra rukun. Ya, padahal pada sedulur tunggal bapak, tunggal ibu, apa meneh tunggal agama Islam. Jangan sampai Islammu pecah karena kamu mendukung atau memilih membanggakan satu golongan, bisa terjebak dalam kemusyrikan kamu. Maka ciptakan suasana damai. Baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, maupun seluruh Indonesia menghadapi pilkada atau pilpres, bentuk suasana itu tetap rukun, damai, aman, tentram. Jangan sampai ada istilah. Sebab kalau nanti terjadi kekisruan karena pilkada, apalagi terjadi permusuhan satu dengan yang lain, yang rugi itu rakyat juga, rakyat kecil. Apa meneh ya? Apa sih buat pilih barang ini wis dadi ya rong karuan ngerti karo kowe. Ya. Aja punya kaya sing tak pilih sing menehi duit. Dadi apa ora dadi aku wis entuk gitu. Model begitu itu juga salah. Ya, dadi ora dadi nek wis entuk, lah timbang aku ora apa ora nampa, engko dadi kaya aku urung tau nampa apa-apa. Nah, Pemain sing tak pilih ora dadi ning aku wis entuk duit. Nah, itulah itu suap menyuap. Dah kita orang ya di MTN ngaji-ngaji hasilnya ngaji diamalke ora usah mikir politik milih apa itu partai apa ndak usah ikut-ikut kampanye di mana enggak usah. Ngaji-ngaji hasilnya diamalke sesuk wancine nyoblos nyang kamar nyoblos sudah. Aja gitu ya. Nah. Apalagi rintang kirim doa. Doa kok dikirimi jane piye to? Doa itu apa tuh artinya doa itu? Doa itu permohonan, memohon kepada siapa? Allah, memohon kepada Allah supaya bapak saya, ibu saya, atau mbah saya yang meninggal itu dimohonkan untuk apa? Diampuni dosa-dosanya. Atau diganti tuh dalam doanya tuh Allah wahdil hudaron khairan mintalihi wa ahlan khairan ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah gantilah rumah bapak saya yang di dunia ini, gantilah yang lebih baik rumahnya daripada ketika di dunia. Gantilah keluarganya keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang di dunia. Gantilah jodohnya jodoh yang lebih baik daripada yang ada di dunia. Itu permohonan lah, kok mbok kirim itu mbok kirim ke yang sopo. Ya. Doa itu permohonan. Mudah-mudahan dikabulkan permohonan kita kepada Allah supaya keluarganya yang meninggal tadi diampuni dosanya, ditempatkan di surganya Allah, dijauhkan dari api neraka. Itu permohonan. Lah kok mbok kirim itu kirim yang sopo. Maka perlu mengerti doa itu permohonan, memohonnya kepada Allah. Mohon apa? Nah, mohon keluarga diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat surganya Allah, itu permohonan. Ya, kalau dikirim-kirim itu saya tidak ngerti doa kok dikirim itu. Ya. Kalau kamu doa kirim kepada saya suruh nyampaikan kepada Allah. Ya, tidak. Itu doa itu langsung. Ya, langsung. Maka termasuk amal jariah yang disampai oleh Nabi itu termasuk anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Kalau anak soleh, orang tuanya meninggal, didoakan pada Allah supaya diampuni dosanya, ditempatkan di surga. Orang kok biar dikirimi apa? Enggak, didoakan. Ya gitu ya. Sudah cukup? Berikutnya tadi cara pindah rumah baru. Oh iya, mudah bu itu. Pindah baru, kalau ini dah, rumah baru dah jadi, tinggal pindah. Nek pindah wong tok gampang. Moro dari rumah yang lama, ngalih neng baru, wes pindah itu. Kalau pindah harus sak barang-barangnya, panggilkan truk, pokok ngusungi lemari, kasur, bantal, dah masuk situ, dah tidur di situ, pindah di situ, dah. Nah, kalau ndak pindah rumah nganggo manganan itu wajar. Nah, sing usung-usung mau masuk lah dikai pangan. Nah, boleh mangan. Tapi pindah rumah ndak diwaca ke Yasin, waca Quran. Quran Yasin nggo pindah rumah itu enggak ada tuntunannya. Ya. Quran itu hudalin nas, hudalil muttaqin, bukan hudalil pindah rumah. Dah rumah, pokoknya weski kontrak kuntak atau di sini rong di rumah, saya di rumah, saya pindah rono, sudah pindah. Ya, nak perlu bawa barang-barangnya, karena banyak orang ya pakilkan tukang opo truk opo sewa sudah. Lah mangan-manganan perlu saya ngusung-ngusung barang mau tiga imangan, ojo garingan, itu ya. Jadi pindah rumah rasa repot-repot, ya pindah gitu aja. Nah, para diselup-selupi. Yang kira-kira dari rumah lama masuk itu namanya sudah ngeselupi. Selup di situ, ya kan? Sudah. Nah, perkara mau undang-undang tetangga boleh. Kenalan tetangga dengan tetangga baru. Kenalan dengan tetangga baru diundang, RT-nya diundang, Pak RT. Mulai hari ini saya, sekeluarga sekarang menjadi anggota RT-mu. Nah, ngundang orang itu disuguh apa enggak? Ya, kalau kamu punya disuguh ya baik. Ya, baik disuguh enggak apa-apa itu. Datang aku bacaan-bacaan aneh-aneh itu, saya belum tahu dasarnya. Terus pindah rumah ning kono, sebelum tinggoni dinggo salat jamaah. Salat jamaah ning masjid kabeh pindah ning omah baru kuwi. Ya, malah enggak ada tuntunannya. Dianjurkan salat jamaah itu di masjid ora ning masjid malah mbok pindah ning omah baru. Dengan keyakinan nek diawali dengan jamaah jin setan ora enek sing wani ganggu, ya ora enek sing ketempelan. Jadi ketempelan-ketempelane apa tenan to? Wong ketempelan demit, dileming-dileming. Dan itu hapus-hapus, jangan percaya. Ya, enggak ada wong ketempelan. Orang ketempelan setan ya, gede wong seneng nyolong, seneng ngapusi itu ketempelan setan. Ini wong dileming yo, coba anggap ketempelan setan. Dileming ngomongnya raka-raka itu sakit ya. Goning dokter nanti, dokter akan mengerti sakitnya apa. Mungkin stres, ya, mungkin karena panas terlalu tinggi, mungkin apa nek dikandani. Goning dokter, dokter ngandake, "Oh, ini kesabet ning perapatan kono mau ki dukun aja mbak anggap dokter ki dukun." Itu ya. Jadi pindah rumah dah. Pindah aja gitu. Apa sing bisa digowo digowo nek ora kuat. Yang ganti dhewe ya diundangke angkut-angkutan itu boleh. Mangan-mangan boleh. Undang tetangga boleh. Enggak salah wong jenenge perkenalan. Sudah? Berikutnya. Jadi saya anjurkan ya, undang pilkada ini seluruh warga MTA berusaha ciptakan suasana damai, jangan ribut. Perkara pilihane beda sing ngerti sapa. Rasa dikandak-kandake. Kowe mau milih apa es sing tak coblos gambar wong kowe mau. Sudah cukup? Penyerahan jimat. Ya. Dari Bapak Raharjo Kebumen berupa 5 buah keris untuk pengasihan. Ya, ini. Ini kan bentuk-bentuk kemusikan ini jangan dikira musik ini ngene kita. Jadi kan agama Allah satu pecah belah menjadi bergolong-golong, partai-partai merasa bangga dengan golongannya, tidak bangga lagi dengan Islamnya, itu termasuk syirik. Apalagi berikutnya permohonan doa untuk saudara kita yang sakit, Bapak Sumargi bin Ahmad Suyanto dari Kebumen, Bapak Sahlan, Bapak Suroto, Bapak Ngatno, Ibu Ismuanam, Ibu Moisah dari Nogosari 1, Johan Arifin dari Pondok Cabe, Bapak Jahroni dari Semarang, Bu Narti Yatno dari Cabang Sine 2, Ibu Tumiem dari Ceper 2, Saudara Feby Arikoniawan dari Kebumen, Ana Mubidah dari Purworejo, Muhammad Rafas Syahabibi dari Pemalang, Ibu Marhamah dari Sambi 1, Bapak Bu Muawana, Pak Yulianto, Pak Kundori, Ibu Umi Mulyaningsih, Ibu Temen dari MTA Temanggung, Ehsan Muhadi dari Masaran 5, Ibu Muntahana, Ibu Sumarni, Bapak Suparlan, Bapak Darmuji, Bapak Salam, Ananda Devita binti Akmal dari warga Cepu. Kemudian Bapak Lili dari Tawang Sari 2, Muhammad Sukiman dari Grobogan, Bapak Sapon dari Cabang Sempor, Bu Siti Suparni, Bapak Suparlan, Bapak Latif, Bapak Jasman, Yanuar Erika, semuanya dari Wonosobo, Mbah Paryono dari Manyaran 2, Ibu Tukinem Manyaran 2, Bapak Subata dari Blora, Bapak Mugi Harto dari Blora. Kemudian Bapak Abdul Jamil, Ibu Endarti dari Teras 1, Ibu Suwarsini dari Purwantoro, kemudian Mbah Soheh, Pak Rosid, semuanya dari Randu Dungkal, Bapak Zalzuli, Bapak Sudal, Ibu Murjini, Bapak Lung Siono, Bapak Abbas Siswo Prayitno dari Kasian Bantul, Bapak Suparlan, Bapak Siam Riono, Ibu Muntanah dari Cepu, Ibu Supatmi Jatioso, Bapak Sudaryono dari Musirawas, Ibu Ngadiem dari warga Wasing, Ibu Samsuri dari Bambang Lipuro, Eti Agustina dari Tembalang, anak Sofi Sofwatu Sofa, Ibu Hamidah Nurul dari MTA Padi, semuanya sakit mohon doa. Ini kita kirimi doa atau kita doakan? Ini beliau mereka yang sakit-sakit tadi, kita doakan, dimohonkan kepada Allah untuk kesembuhan. Doanya Allahumma shfi, Allahumma shfihim, karena banyak maka him. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, ya Allah, berilah kesembuhan. Saudara kami yang banyak yang sakit tadi beri kesembuhan. Mohon pada Allah diberi kesembuhan. Mari kita doakan. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Jadi kita mohon Allah memberikan kesembuhan kepada kita yang sakit tadi. Bukan ngirim doa, memohonkan. Berdoa itu bermohon. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan permohonan doa untuk ya. Saudara kita yang sudah meninggal. Ibu Wasiatun Abu Khairi dari Jubiring 1, Bapak Loso MTA Purwantoro, Bapak Swisti dari MTA Trenggalek, Ibu Sarmini dari Jaten 3, Bapak Sahid dari Cepu. Ini beliau meninggal, kita mohonkan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Ya, karena ini juga banyak, maka bukan Allahumma ighfir lahu atau maghfir laha, tapi Allahumma ighfir lahum. Ya, banyak. Mari kita doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afir nuzulahum wa'asid madhalahum wa'asilhum bima'i wa'asajin wa'baratin wa'naqihim minal khotoya sama yunaqqas sawbul bayati minat tanas wa'abtilhum taran khairan tarihim wa ahlan khairan ahlihim wa zawjan khairan ulatihim wa'qihim binatal qabri wa'adab kanar. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, diberi tempat yang lebih baik daripada tempatnya di dunia, diberi jodoh yang lebih baik daripada jodohnya ketika di dunia, ya. Kemudian diberikan jauh dari tempat nabi dan tempat neraka, dijauhkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita yang masih hidup masih diberi kesempatan memperbanyak amal untuk bekal menghadap Allah, kita gunakan sebaik-baiknya dan perbanyak amal kebaikan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ya, saya rasa sudah cukup, waktunya sudah cukup siang, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.